Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu subhanahu wa ta'ala hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sulthanik. Subhanaka la nufsi thana'an 'alaika anta kama athnayta 'ala nafsik. Falakal hamdu wa lakal syukru 'ala dhalik. Allahumma salli wa sallim ala habibina sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ya rabbana nas'aluka ya rabbana mahabbata habibika sayyidina Muhammad. A'inna ya rabbana ala ittiba'i sunnatihi wa akhshurna yawmal qiyamati ma'a zumratihi wa tahta liwa'ihi. Urzuqna ya rabbana at-taubata qabla al-maut wa asy-syahadata 'inda al-maut wal jannata ba'da al-maut amma ba'du. Yang kami cintai, kami muliakan para perindu berindu ridha Allah, para pecinta pecinta baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah kita bisa berkumpul kembali saat ini untuk bersama-sama belajar. Belajar untuk bisa lebih dekat kepada Nabi, menuntut ilmu agar kita lebih cinta kepada Nabi. Dan semoga Allah memberikan kepada kita ilmu yang manfaat, memudahkan untuk kita amalkan, memudahkan kita untuk mengamalkan ilmu. Dan semoga seperti Allah kumpulkan kita saat ini, kelak kita dikumpulkan di surga bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita dengan kitab Riyadhus Shalihin Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, kita sudah sampai kepada qala al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala fi babi fadli sunan ratibati. Imam Nawawi rahimallahu taala, nafa'ana Allah bihi wa bi 'ulumihi fi darani amin. Fi babi fadli sunan ratibati ma'al faraidi wa bayani aqalliha wa akmaliha kama bainahuma. An ummil mu'minina. Pertama diriwayatkan dari sayyidatuna ummil mu'minin Ummu Hubaybah, Ummi Hubaybah Ramlah binti Abi Sufyan. Radiyallahu ta'ala anhumah, semoga Allah senantiasa meridhai beliau berdua. Qalat, beliau berkata, sami'tu Rasulullah, aku pernah mendengar Rasulullah yaqulu bersabda sallallahu alaihi wasallam, ma min abdin muslimin yusalli lillahi ta'ala. Tidak ada seorang hamba yang beriman, hamba muslim yang, tidak ada seorang muslim yang melakukan salat karena Allah, kulla yaumin, setiap hari, ithnatai asyarata raka'atan, 12 raka'at tatawu'an sunnah, bukan sholat fardu. Sholat fardu sudah jelas 5 waktu. Ini ada 12 raka'at tatawu'an sunnah, ghairal faridah, di selain sholat fardu. Illa banallahu lahu baitan fil jannati, kecuali Allah akan bangunkan nanti rumah di surga. Aw illa bunyalahu baitun fil jannati, kecuali Allah akan bangunkan untuk dia, akan dibangunkan di surga rumah untuknya. Rawahu Muslim. 12 rakaat selain daripada salat fardu. Ini bebas 2 rakaat apa saja. Biarpun sebagian memaknai masalah sunnah muakkadah, tidak. Ini masuk salat duha, masuk salat tahajud, masuk salat apa saja. Ini lebih umum lagi. Ini keutamaan, paling tidak kita harus punya amalan. Jangan kurang dari sholat fardu itu, jangan kurang dari 12 rakaat, agar kita mendapatkan rumah surga nanti. Dan bisa juga dimasukkan nanti sunnah-sunnah mu'akkadah. Kalau sudah punya sunnah mu'akkadah 10 ditambah 2, 12 masuk dalam hadis ini, dan masuk dalam golongan yang dijanjikan akan dapatkan pahala khusus dalam sunnah-sunnah mu'akkadah nanti. Akan disebutkan nanti. Wa ibn Umar, dari Sayyidina Abdullah bin Umar. Jadi ini 12 rakaat itu umum, apa saja. Pokoknya kita harus punya sholat 12 rakaat selain daripada sholat fardu, agar dibangunkan surga oleh Allah. Wa ibn Umar diriwayatkan dari Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, semoga Allah senantiasa memberikan keridhaan kepada keduanya, qala sallaitu ma Rasulillah, aku melakukan sholat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rakaataini, 2 rakaat qabla dzuhri, sebelum zuhur. 2 rakaat sebelum zuhur. Wa rakaataini ba'dahuma, 2 rakaat setelah zuhur. Rakaataini ba'dal jum'ati, 2 rakaat setelah Jumat. Rakaataini ba'dal maghribi, 2 rakaat setelah maghrib. wa rakaataini ba'dal isya'i, dan dua rakaat setelah salat isya. Jadi jangan lupa sebelum duhur dua rakaat, ba'da duhur juga dua rakaat. Kemudian setelah Jumat sama, karena Jumat itu sama seperti salat duhur. Kemudian salat ba'diyah maghrib dua rakaat. Kemudian dua rakaat setelah isya. Ini kita baca dulu, Mbak. Ini baru rinci penjelasannya dijelaskan oleh para fuqaha. Mana sih keutamaan-keutamaannya dan prioritasnya mana dulu? Ini secara umum keutamaannya, kemudian duhur, kemudian ba'diyah duhur, kemudian ba'diyah maghrib, ba'diyah isya, kemudian subuh. Wa Abdullah bin Mughaffal. Dari Sayyidina Abdullah bin Mughaffal radhiyallahu taala anhu qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Baina kulli adhanaini salatun." Baina kulli adhanaini salatun, baina kulli adhanaini salatun, tiga kali Nabi menyebutkan. Setiap di antara dua adzan itu ada salat sunnah. Setelah fitali tadi Nabi mengatakan liman syaa, bagi yang mau. Liman syaa itu kalau enggak salat pun juga tidak dosa, berarti sunnah. Muttafaqun alaih, hadis diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim. Apa itu murad bil adzan ini? Dua adzan itu apa sih? Al adzan wal iqamah. Artinya semua, enggak ada taksis, enggak ada pengecualian. Semua ini ada orang yang ada yang orang mungkin tidak membaca hadis ini atau bagaimana, mengatakan misalnya tidak ada qabliyah maghrib, tidak ada qabliyah Jumat. Ada yang mengatakan katanya tidak ada qabliyah Jumat. Ada semuanya hadis ini. Baina kulli adhanaini salatun, baina kulli adhanaini salatun, diingatkan tiga kali. Jangan sampai ada yang ngomong tidak ada nanti. Ini tidak ada pengecualiannya. Setiap ada adzan, ada iqamah, di antara-antaranya ada dua salat, dua rakaat. Ada salat. Namanya salat qabliyah. Qabliyah duhur, qabliyah asar, qabliyah maghrib, qabliyah isya, qabliyah jumat, masuk. Karena semua salat itu ada adzan dan iqamahnya, dan ketentuan dari Nabi setiap ada adzan dan iqamah di antara keduanya disunatkan salat. Maka tidak usah ragu lagi kalau Anda ingin melakukan qabliyah Jum'ah. Karena sudah jelas hadisnya seperti ini. Dan jangan ragu lagi melakukan sholat qabliyah Maghrib. Jangan ragu lagi melakukan sholat qabliyah Isya. Jangan ragu lagi melakukan sholat qabliyah Isya. Memang selama ini memang mungkin ada orang yang tidak melakukan qabliyah Maghrib. Ya karena terburu-buru waktunya dan sebagainya. Itu bukan berarti qabliyah Maghrib tidak ada. Qabliyah Jumat ada, karena Jumat juga ada adzan dan ada iqamatnya. Jadi semua sholat yang ada sunnah, adzan dan iqamatnya, maka disunnahkan melakukan sholat di antara adzan dan iqamatnya. Hadis ini. Jadi enggak usah ragu lagi, qabliyah maghrib ada. Ingat, sebelum maghrib ada. Saya ulang lagi. Sebelum isya ada. Sebelum Jumat juga ada. Karena hadis ini tidak ada pengecualian, tidak ada taksisnya. Tidak ada batasannya. Jadi pokoknya setiap ada adzan dan iqamat, sholat yang ada adzan dan iqamatnya, maka disunnahkan di antara keduanya untuk melakukan sholat. Liman syaa, bagi yang mau, itu namanya sholat sunnah. Babu ta'kidi rak'ati sunnati subhi, bab tentang kukuhannya, dikukuhkannya sholat sunnat subuh, sholat sunnat qabliyah subuh. Wa an Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, diriwayatkan dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kana, beliau, la yada'u arba'an qabla dhuhri, tambahan. Tadi zuhur katanya dua, tapi riwayat lagi dari Nabi empat. Makanya akhirnya disebutkan salat sunnah qabla zuhur ada empat, dua. La yada'u arba'an, Nabi tidak pernah meninggalkan arba'an, empat rakaat, tentunya dua. Qabla dhuhri, sebelum salat zuhur. Warakataini qoblal ghadati, dan dua rakaat sebelum sholat subuh. Rawahul Bukhari, hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Wa anha, dan dari Sayyidah Aisyah juga, qalat, beliau berkata, lam yakunin nabiyyu, tidaklah baginda Nabi itu, lam yakunin nabiyyu ala syai'in, Nabi tidak pernah melakukan sesuatu, minan nawafili, daripada sholat-sholat sunnah, asyadda ta'ahudan, Nabi tidak melakukan sholat sunnah yang sangat diperhatikan, minhu ala rakaatil fajri, melebihi daripada dua rakaat subuh. Jadi dari sholat sunnah qabliyah, ba'diyah, yang ada Nabi tidak pernah memperhatikan melebihi daripada 2 rakaat subuh. Berarti sholat qabliyah subuh itu sangat luar biasa, sangat diperhatikan oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Muttafaqun alaihi, hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Wa nahaa, dan dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha juga, diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah juga, qalat rakaatul fajri, 2 rakaat fajar, 2 rakaat qabliyah subuh, khairun minad dunya wa ma fiha, lebih bagus daripada dunia seisinya. Pahalanya seperti itu. Kalau Anda mempunyai toko gede saja, bagaimana bisa Anda berderma dengan toko? Anda bisa sedekah dengan toko yang besar, dengan hasil yang besar. Akan tapi ketahuilah, 2 rakaat fajar adalah lebih dari itu semuanya. Rawahu Muslim, hadis riwayatkan oleh Imam Muslim. Wa fi riwayatin lahuma, wa fi riwayatin, dan dalam riwayat lain, lahuma, sungguh 2 rakaat tersebut, ahabbu ilayya minad dunya jami'an, lebih aku cintai daripada dunia semuanya. Jadi kalau sudah mendengar qabliyah subuh, Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam sangat perhatikan. Lebih disenangi oleh Nabi daripada apapun dunia ini. Ini menunjukkan begitu pentingnya salat qabliyah subuh. Wa Nabi Abdullah Bilal bin Rabah, dari Sayyidina Bilal bin Rabah, tukang adzannya Rasul sallallahu alaihi wasallam, muadzinun Rasulillah, tukang adzan Rasulullah. Annahu ata Rasulullah liyudzinahu bi salatil ghadati. Kebiasaan Sayyidina Bilal itu datang kepada Rasulullah yu'dhinahu, untuk memberitahu tentang datangnya waktu sholat. Jadi biasa saling datang, sesaat Nabi yang mengingatkan Bilal, sesaat Bilal datang ke Rasul, ya Rasulullah sholat. Bahkan Nabi itu sering rindu dengan panggilannya Bilal. Sehingga kalau Nabi ada sedikit misalnya masalah ummah, masalah ini, masalah itu, peperangan dan sebagainya, lalu Nabi selalu menyeru Bilal, ya, menyeru Sayyidina Bilal, ya Bilal, arih Nabi sholati, beri hiburan kami dengan sholat. Maksudnya kok sholat belum datang-datang Bilal? Jadi waktu sholat bagi baginda Nabi adalah waktu yang sangat menggembirakan, yang sangat menyenangkan, sangat dinanti-nanti oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kebiasaannya Sayyidina Bilal memberitahu. Fasakhalat Aisyatu Bilalan bi amrin sa'alathu anhu hatta asbaha jiddan. Sakhalat Aisyatu Bilalan bi amrin sa'alathu anhu. Nah, Sayyidina Bilal itu kan kalau bangunkan Rasulullah ya sesaat melalui Siti Aisyah atau memanggil Rasulullah. Cuman saat itu Siti Aisyah menyibukkan Sayyidina Bilal. Artinya apa? Enggak keluar-keluar Nabi itu. Faqama Bilal fa adanahu bi salati. Akhirnya Bilal yang menyeru adzan untuk salat. Wa tabaa adanahu. Kemudian diulang lagi. Ini dalam sebagian menjelaskan, akhirnya Bilal sendiri memanggil, ya Rasulullah, memberitahu, adhana yu'dhinu itu memberitahu, atau yu'limuhu, bisa juga adhan yu'adhinu memberikan, namanya adhan itu memberitahu. Akhirnya Bilal memanggil-manggil, wa taba'a adhanahu, mengulang-ulang. Falam yakhruj Rasulullah, tapi Rasul juga belum keluar. Falamma kharaja, dipanggil berulang-ulang kok tidak keluar. Falamma kharaja, waktu baginda Nabi keluar, shalla bin nas, kemudian salat dengan orang-orang. Fa akhbarahu, kemudian Nabi Muhammad beritahu, anna Aisyata sahalatu bi amrin salatu anhu hatta asbaha jiddan. Ada urusan dengan Siti Aisyah. Sampai terlambat waktu subuhnya. Maksudnya Nabi tidak seperti biasanya, biasanya datang awal-awal tapi agak mundur sedikit. Karena ada urusan dengan Siti Aisyah. Wa annahu abta alaihi bil khuruj, sehingga sesungguhnya akhirnya Nabi terlambat di dalam keluar melakukan salat. Qala, yakni Nabi, kemudian Nabi berkata, "Inni kuntu raka'tu raka'atil fajri." Maksudnya, kenapa kok sampai terlambat? Ya tadi emang ada sedikit di rumah. Kemudian aku terlambat itu karena aku melakukan 2 rakaat di rumah. 2 rakaat fajar di rumah. Qala, ya Rasulullah, innaka asbahta jiddan. Engkau ini, ya Rasulullah, engkau terlambat saat ini, ya Rasulullah. Biasanya adzan Nabi sudah langsung, tapi ini agak terlambat. Asbahta jiddan, sangat subuhnya itu agak terlambat. Subuhmu agak terlambat, ya Rasulullah. Faqala, Nabi menjawab, law asbahtu aktar mimma asbahtu, kalau seandainya aku lebih terlambat dari itu, la raka'tuhuma, niscaya aku akan melakukan 2 rakaat tersebut, wa ahsantuhuma, dan akan aku beneri, aku sholat yang benar, wa ajmaltuhuma, akan tapi tetap kaidahnya karena waktu mepet dipercepat. Rawahu Abu Dawud bi isnadin hasanin, diriwayatkan Imam Abu Dawud dengan isnadin hasan. Nah, ini begitu pentingnya salat subuh selagi masih ada waktu, maka Nabi melakukan salat begitu pentingnya salat qabliyah subuh selagi masih ada waktu, biarpun agak mundur sedikit, yang penting salat subuhnya jangan keluar dari waktu subuh, maka Nabi Muhammad masih mengerjakan salat qabliyah subuh. Kemudian bagi siapapun, dikatakan para ulama, begitu pentingnya salat qabliyah subuh, jika ternyata kita itu datang ke masjid sudah didirikan salat subuh berjamaah, maka Anda jangan melakukan salat sunnah saat itu. Anda langsung bergabung melakukan salat subuh berjamaah dengan mereka. Kemudian setelah Anda selesai melakukan salat subuh, Anda bisa melakukan salat sunnah qabliyah subuh saat itu. Tidak usah bingung masalah ini. Tidak usah bingung masalah ini. Karena ada contoh dari baginda Nabi. Nabi pernah melakukan sholat ba'diyah duhur setelah asar. Karena ada tamu, kemarin sudah disebutkan pada pertemuan yang lalu. Kemudian kalau ternyata waktu itu enggak ngejar, ya nanti diqadha habis duha. Karena begitu pentingnya agar kita tidak terbiasa meninggalkan sholat sunnah qabliyah subuh. Begitu juga sholat qabliyah asar, kalau kita tidak sempat melakukan karena jamaah terlanjur didirikan, lalu kita belum bisa melakukan sholat sunnah qabliyah asar, maka setelah sholat isar asar pun Anda boleh melakukan sholat sunnah qabliyah asar. Tidak usah bingung masalah ini. Tidak usah ragu masalah ini. Baik. Akan tapi yang enggak boleh adalah dengan sengaja, nanti aja deh sholat qabliyah subuhnya habis sholat subuh. Anda main-main. Ada waktu, kenapa Anda tunda setelah sholat subuh? Tahrim. Kalau dengan sengaja begini aja tidak boleh. Ada satu kasus, Anda sibuk, kemudian sholat subuh didirikan dengan berjamaah, Anda ikut berjamaah, bukan melakukan sholat sunnah. Kemudian setelah selesai berjamaah subuh, baru Anda melakukan sholat qabliyah subuh setelah melakukan sholat subuh. Dan itu pun namanya masih ada, karena sholat sunnah yang dilakukan di waktunya adalah ada. Baru dikatakan qadha sunnah subuh kalau kita lakukan di saat kita sudah keluar dari waktu subuh. Kemudian babu takhfifi ra'atil fajri wa bayani ma yukra fihima. Cukup sampai di sini dulu, akan kami hadirkan fikihnya. Fikih tentang sunnah muakkadah, ya. Sedikit kemarin kita masukkan model fikihnya, ya. Sekarang fikih salat sunnah itu macam-macam, ada salat sunnah yang sunnah berjamaah, ada salat sunnah yang tidak sunnah berjamaah. Jadi salat sunnah itu ada macam-macam, ya. Ada salat sunnah yang memang sunnah dilakukan dengan berjamaah. Seperti sholat id, sholat istisqa. Ada sholat sunnah yang sunnah tidak berjamaah. Dan di antara sholat sunnah yang sunnah dilakukan dengan tidak berjamaah, ada yang dikukuhkan dan ada yang tidak dikukuhkan. Adapun yang dikukuhkan namanya sholat sunnah mu'akkadah. Sholat sunnah mu'akkadah khilaf. Kebanyakan dari madhab kita, Imam Syafi'i mengatakan 10 sholat. 10 sholat, 10 rakaat. Riwayatkan Imam Bukhari, Imam Muslim dari Sayyidina Abdullah bin Umar, beliau berkata, qala hafidtu an Rasulillah, aku menghafal dari Rasulullah 10 rakaatin, 10 rakaat. Apa itu yang muakkadah, yang dikukuhkan? Rakaataini qabla dhuhri wa rakaataini ba'daha, tadi disebutkan. Yang dikukuhkan 2 rakaat saja sebelumnya dan 2 rakaat setelahnya. Selebihnya sunnah tapi tidak dikukuhkan. Jadi paling inti sebelum duhur 2 rakaat. Setelah zuhur 2 rakaat. Wa rakaataini ba'dal maghribi, dan 2 rakaat setelah maghrib. Wa rakaataini ba'dal isya'i, dan 2 rakaat setelah isya. Wa rakaataini qabla subhi, dan 2 rakaat sebelum subuh. Sebelum zuhur, setelah zuhur. Setelah maghrib, setelah isya. Kemudian setelah subuh. Sebelum subuh. Sebelum maghrib tidak dikukuhkan. Sebelum asar tidak dikukuhkan. Faham ya? Jelas ini. Kemudian yang ghairu muakkad, sunnah ghairu muakkadah, yang tidak dikukuhkan, ya tambahannya 2 rakaat duhur tambahan daripada 2 rakaat duhur yang dikukuhkan. 2 rakaat duhur sebelum duhur selain 2 rakaat yang dikukuhkan. Dari Siti Aisyah juga demikian. Nabi tidak disebutkan tadi, karena Nabi la yata'u arba', Nabi tidak meninggalkan 4 rakaat qabla dhuhur, sebelum dhuhur. Wa rakaataini qabla al-ghadati, dan qabla rakaat, dua rakaat sebelum subuh. Selesai. Sebelum subuh sudah jelas. Tambahan dua rakaat sebelum dhuhur yang tidak dikukuhkan. Wa rakaataini ba'dahuma, dua rakaat setelah dhuhur. Berarti empat rakaat setelah dhuhur. Dua dikukuhkan, dua tidak dikukuhkan. Makna dikukuhkan itu sangat dianjurkan karena datang riwayat banyak. Mungkin karena Nabi pernah memberi contoh atau Nabi berulang-ulang mengingatkannya. Namanya dikukuhkan. Jadi himbauannya sangat. Pahalanya lipat. Jumat sama, qabliyah Jumat. Sama, enggak ada beda. Qabliyah Jumat sama dengan qabliyah Dhuhr. Kemudian yang tidak dikukuhkan lagi adalah qablal maghrib sama qablal isya. Itu tidak dikukuhkan tapi sunnah. Baik, kembali. Bahwa dari sholat, sholat itu ada martabat. Sholat paling tinggi pangkatnya itu adalah sholat fardu. Enggak ada yang mengalahkan sholat fardu. Kemudian tingkat selanjutnya adalah sholat sunat, sunat yang dikukuhkan. Dari sholat sunnah yang dikukuhkan itu adalah sholat sunat yang rawatib sesuai dengan waktu tertentu tadi. Qabla duhur, ba'da duhur, ba'dal maghrib, ba'dal isya, qabla subuh. Ini dikukuhkan, tidak ada yang bisa mengalahkan sholat ini. Sholat apapun tidak bisa mengalahkan ini. Biarpun Anda pernah dengar berita tentang sholat tasbih, pahalanya begini-begini, sholat begini-begini. Enggak. Karena sholat ini martabatnya adalah sholat untuk menutup sholat fardu. Jika kita punya sholat fardu, punya kekurangan seperti yang disebutkan pada hadis yang lalu, maka suruh melihat malaikat. Malaikat lihat dia punya sholat sunnah atau tidak. Lah kalau punya sholat sunat, ini untuk nambal. Baru setelah itu sholat sunat yang lainnya. Maka, bahkan sholat raweh pun tidak bisa mengalahkan ba'diyah isya. Ada orang sholat raweh enggak sholat ba'diyah isya. Ada tidak? Banyak. Sholat raweh tidak bisa mengalahkan sholat sunnah ba'diyah isya di bulan Ramadan. Begitu seterusnya. Yang lainnya, sholat tasbih enggak bisa mengalahkan sholat ba'diyah isya. Tidak bisa mengalahkan sholat qabliyah duhur. Tidak bisa mengalahkan sholat ba'diyah duhur. Maka mohon ini diperhatikan, sholat sunnah semacam ini. Bahkan di dalam bepergian pun jangan ditinggalkan sholat-sholat sunnah seperti itu. Ada kemudahan kita untuk melakukan sholat sunnah di atas kendaraan. Selagi Anda sudah memenuhi syarat punya wudhu, kemudian Anda punya baju yang bersih, suci, menutup aurat. Para wanita pun dengan mencukup baju begini, tinggal pakai kaos kaki, tangannya sampai pergelangan. Setelah itu menghadap ke arah perjalanan kendaraan. Maka di situ dia bisa melaksanakan sholat sunnah tersebut. Yang namanya sholat rawatib hendaknya betul-betul menjadi wirid. Tidak akan ditinggalkan dalam keadaan apapun. Sesempit apapun jangan ditinggalkan. Kalau kita bepergian pun mungkin sholat fardunya kita laksanakan di tempat di masjid. Qasar sekalipun enak. Jamak qasar. Enteng. Tapi jangan sampai kita meninggalkan sholat-sholat sunnah. Khususnya sholat sunnah mu'akkadah yang dikukuhkan. Karena baginda Nabi SAW juga pernah melakukan sholat di atas kendaraan. Nah ini. Kemudian ada nanti sholat sunnah yang dikukuhkan lagi dan disebutkan juga dalam hadis, cuman kita tidak buru-buru. Ada sholat-sholat sunnah yang yang dikukuhkan selain daripada sholat-sholat fardu ini. Ada sholat-sholat sunnah yang sangat dikukuhkan selain daripada sholat rawatib. Sholat sunnah yang sangat dikukuhkan selain daripada sholat lima tadi, ada diantaranya sholat duha. Nanti ada. Sholat duha ini besar ya. Jangan ditinggalkan. Sholat witir. Duha sama witir sudah lah. Jadi wiritan kita apa? Sholat fardu, oke. Sepuluh rakaat sholat sunnah yang dikukuhkan, oke. Ditambah apa lagi? Duha. Duha itu dua rakaat minimal. Sampai berapa? Sampai 8 rakaat kalau Anda mau. Kemudian setelah itu apa? Setelah itu adalah sholat witir. Witir berapa? Satu rakaat sholatnya orang pelit. 3 rakaat sedang, kalau bisa Anda 11 rakaat. Sholat kok tanggung benar 1 rakaat ya. Maka jangan sampai Anda tidak melakukan sholat witir. Nanti akan disebut semua oleh Imam Nawawi rahimallahu ta'ala. Baik, ini adalah fikihnya sholat sunnah. Kemudian masalah niatnya. Masalah niat itu jangan Anda bersulit dengan niat. Sholat qabliyah duhur, ya Allah aku niat qabliyah duhur, ya Allah. Karena Allahu Akbar sudah sah. Qabliyah duhur, ba'diyah duhur, ya Allah, sholat ba'diyah duhur, ya Allah, ba'diyah duhur, Allahu Akbar, sudah sah. Bahasa Indonesia juga sah. Sholat duha pun demikian, ya Allah, aku sholat duha, dua rakaat, Allahu Akbar. Witir-witir, dua rakaat ya Allah, dan nanti satu rakaat ya Allah. Sudah ngerti Allah, kalau witir tiga, dua sama satu, Allah ngerti. Maksud batin sudah ngerti. Jangan gara-gara enggak hafal niatnya, lalu tidak sholat. Dan banyak seperti itu. Banyak. Gara-gara niat itu, dalam madhab kita Imam Syafi'i, disunnahkan, diucapkan dengan lisan kita sebelum takbiratul ikhram. Agar waktu takbiratul ikhram, waktu niat mantap. Jadi niat itu sunnah diucapkan dengan lisan sebelum takbiratul ikhram. Salli sunnatul dhuhri rak'ataini. Agar kita sadar kita mau melakukan sholat apa. Tapi hakikat niatnya adalah bukan saat itu. Saat takbiratul ikhram. Allahu Akbar, mengingat tadi yang kita sebut. Mengingat apa yang kita sebut tadi. Selesai. Itu adalah masalah sholat sunnah. Dan mohon siapapun dari kita harus peduli dengan sholat-sholat sunnah ya. Mudah ya. Dan pahalanya besar. Di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan sibuk sholat-sholat yang lainnya ya. Sibuk dulu yang ini, yang gede-gede dulu. Jalani yang besar-besar dulu. Kalau sudah yang besar ini, Masya Allah, dibangunkan serumah di surga lagi tadi. Kalau Anda melakukan sholat sunnah yang dikukuhkan pun, Anda sudah melakukan hadis Nabi tadi, tinggal nambahi dua rakaat. Sunnah yang dikukuhkan ada 10. Tinggal tambah dua rakaat, duhanya beres. Menjadi berapa? 12. Sudah dapat pahala khusus berkenaan dengan sholat yang sangat dikukuhkan, kemudian Anda mendapatkan janji akan mendapatkan rumah di surga. Kalau kira-kira kalau punya rumah di surga, masuk surga enggak kira-kira. Ayo, mari kita senang untuk melakukan hal-hal yang semacam ini. Ini saja insya Allah, semoga bisa mengamalkan semuanya. Karena Allah subhanahu wa ta'ala. Dan serius, serius. Dan kami permudah, ini. Untuk sholat sunnah pada dasarnya, Anda supaya tidak bingung. Sebaik-baik sholat sunnah itu disebutkan pada hadis yang lalu, dilakukan di rumah. Cuman kalau rumah kita, rumah yang melayak. Rumah kita kadang gak pantas, susah untuk bikin sholat. Ada yang televisinya nyala terus, ada yang hiruk pikuk, rame, segala macam. Maka lakukan di masjid. Lakukan di masjid, gak apa-apa. Sholat sunnah di masjid. Bahkan bisa didobel, tahiyat al-masjid. Niatnya bukan niat tahiyat al-masjid. Ya Allah, masuk masjid sekalian qabliyah dzuhur. Allahu Akbar. Dua rakaat dapat, tapi gak usah niatnya didobel. Niatnya gak usah didobel. Yang penting Anda masuk masjid, niat qabliyah dzuhur. Anda pun mendapatkan pahala sholat sunnah tahiyat. Tahiyat masjid itu aja insyaAllah. Cukup ya insyaAllah diamalkan. Enggak cukup ilmu hanya dihafal ya. Diamalkan, saya ulang. Sebelum duhur 2 rakaat. Setelah duhur 2 rakaat. Setelah maghrib 2 rakaat. Setelah isya 2 rakaat. Setelah subuh 2 rakaat. Sebelum subuh 2 rakaat. Itu yang dikukuhkan. Berarti melek bangun nih semuanya. Kemudian, kalau ingin menambah, kemudian yang dikukuhkan lagi nanti akan disebutkan duha. Minimal 2 rakaat sama sholat witir 3 rakaat. Itu saja jadi rutinan. Makanya kalau saya ingin wirid, minta kepada saya wirid. Wirid apa? Wirid amalan. Sudahlah sholat yang dikukuhkan selesai. Baru nanti nambah sholat-sholat yang lainnya. Baru nambah sholat-sholat yang lain. Ada orang Masya Allah rajin melakukan sholat-sholat sunnah yang lainnya, tapi sholat qobliyah ba'diyahnya enggak dibenahi. Ya sayang dong. Ada ikan gede enggak dipancing, ikan kecil diuber. Buru uceng kelangan delek, kata orang Mbak Jawa itu. Buru yang kecil yang gede diuang. Ya, semoga kita menjadi ahli ibadah, ahli sholat yang khusyuk. Wallahu a'lam bissawab. Baik, syukran katsiran kami aturkan kepada guru kita semua, Buya Yahya. Mudah-mudahan apa yang telah beliau sampaikan dapat bermanfaat dan dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin amin ya rabbal alamin. Baik para hadirin, para hadirat, para orang tua kami, para pendengar dan juga para pemirsa dimanapun Anda berada. Selanjutnya kita memasuki sesi tanya jawab seperti biasa. Sebelum kami memberikan kesempatan kepada para jamaah untuk bertanya, kami akan membacakan terlebih dahulu beberapa pertanyaan yang telah masuk melalui sosial media. Itu pertanyaan pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Buya, saya hamba Allah dari Bogor. Saya dulu awalnya jauh dari agama, tapi alhamdulillah sekarang sudah hijrah. Yang awalnya jarang ke masjid, sekarang suka ke masjid. Bahkan rutin ikut ngaji kitab Safinah di masjid komplek. Saat itu hati saya sangat tenang. Tapi di sisi lain juga, saya begitu sangat menyesal dengan saya yang dulu. Sehingga saya rasa hijrah saya itu belum cukup untuk menghapus dosa-dosa saya yang dulu. Saya ingin hijrah total hingga akhirnya saya mengabdi di sebuah yayasan atau pondok. Tapi Buya, saya malah hampa dan hati saya tidak setenang yang dulu. Padahal saya sudah ikut perkataan Ustadz untuk kembali kepada Al-Quran dan Hadis. dan hanya melakukan apa-apa yang dicontohkan Rasul. Yang saya tanyakan, apa ada yang salah dengan hati saya, Buya? Apakah Allah menutup hati saya? Mohon sekali pencerahannya, Buya. Terima kasih. Bismillah. Budaya atau tren hijrah di akhir-akhir ini. Kalimat yang sangat indah. Hijrah itu ada dua macam. Ada hijrah lahir dan hijrah batin. Ada hijrah lahir dan batin. Ada hijrah lahir saja, ada batin saja. Ada hijrah lahir dan batin. Ada tiga berarti. Dan hijrah yang sesungguhnya adalah faman kana hijratu ilallahi wa rasulihi fa hijratu ilallahi wa rasulihi. Hijrah yang sesungguhnya hanya karena Allah, untuk Allah dan Rasulnya. Hijrah yang sesungguhnya hanya untuk Allah dan karena Allah, untuk Allah dan untuk Rasulullah. Hijrah itu secara makna berpindah. Berpindah secara maknawi atau berpindah secara zahir. Berpindah secara zahir, Anda dari Cirebon lalu pindah ke Jakarta, Anda hijrah. Itu jasad Anda pindah. Seperti baginda Nabi dari kota Mekah menuju kota Madinah, namanya hijrah. Ada hijrah maknawi dari sifat buruk menjadi sifat jelek. Dari pemarah menjadi tidak marah. Dari hati yang kotor menjadi hati yang baik. Jadi ahli maksiat menjadi ahli ibadah. Hijrah yang sifatnya batin, maknawi. Dan hijrah ada kadang hijrah secara zahir dan batin. Hijrahnya Nabi zahir dan batin. Baginda Nabi SAW meninggalkan kota Mekah menuju kota Madinah, hijrah secara zahir. Siapa apa yang ditinggalkan di Mekah? Yang ditinggalkan di Mekah adalah orang-orang yang memusuhi, mengajak kepada kekafiran, yang tidak biasa, tidak benar. Maka secara batin Nabi meninggalkan ketidakbaikan menuju lingkungan yang baik. Maka hijrah Nabi adalah hijrah lahir dan batin. Ada hijrah batin saja. Hijrah batin saja adalah secara jasad kita tidak pindah. Akan tapi kita hijrah dari kemaksiatan, dari segala kehinaan. Ini adalah secara gambaran tentang makna hijrah. Kemudian, tren hijrah ini Masya Allah indah. Karena siapapun orang, sejelek apapun seseorang, dia juga ingin berbuat baik. Itu kan hati kecilnya orang beriman. Sehingga di saat dia dikatakan kamu baik pun senang. Termasuk di saat dikatakan engkau sudah berkumpul dengan orang yang hijrah pun senang. Berarti sekarang hijrah itu sudah menjadi semacam tren. Sehingga berbondong-bondong orang ingin hijrah, ikut kelompok pemuda hijrah, pemudi hijrah. Tapi yang harus perhatikan yang pertama dalam urusan hijrah ini, yang pertama dan paling utama, Anda harus tahu hijrah itu akan dibawa. Anda mau dibawa kemana harus tahu dong. Jangan sampai Anda sudah di lingkungan musola yang baik, akidah yang benar, tiba-tiba Anda ikut arus hijrah, Anda malah disesatkan urusan akidahnya. Dan awas hati-hati di zaman ini, zaman sekarang ini. Banyak propaganda atas nama agama dan atas nama Islam, tapi bertentangan dengan akidah masyarakat kita. Dengan akidah ahli sunnati wal jamaati saat ini. Berarti Anda hijrah menjadi tempat yang dari sesuatu yang baik menjadi sesuatu yang jelek. Makanya waspada wahai anak-anak muda. Jangan tergopoh-gopoh terpesona dengan seruan hijrah. Mau dibawa kemana ini? Yang siapa yang membawa? Anda kalau dibawa oleh orang yang sopir enggak tahu jalan, Anda akan tersesat nanti. Masuk hutan enggak bisa makan nanti. Anda harus ngerti siapa yang membawa hijrah ini. Bukan hanya biar hijrah lalu Anda ikut. Ntar dulu. Hijrah kemana ini? Tak tahunya dia sudah belajar fikih yang indah, belajar fikih safinah dan seterusnya indah. Anda ingin mendapatkan ilmu lebih, hijrah ke satu tempat, halaqah atau pendidikan, ternyata akidahnya bertentangan dengan akidah yang semula. Maka sesatlah Anda. Rugi, Anda bukan hijrah menuju tempat yang lebih bagus. Mana jangan sampai tren hijrah ini ada diterima mentah-mentah begitu saja. Anda harus cermati, kok Anda ingin berpindah kok. Maka kami himbau, jangan mudah terpesona dengan seruan hijrah. Karena terseruan hijrah kalau sudah hanya sekedar tren saja, orang hanya sedang kumpul-kumpul di situ. Baik, ini yang pertama hijrah. Jadi tadi yang bertanya tadi isyarat bahwa itulah hijrah dari yang baik menuju tidak baik. Dia dalam akidah yang benar, membaca kitab yang benar, lalu kepada tempat yang katanya dia tidak sejuk. Mungkin akidah yang Anda ikuti yang kedua ini jadi tidak baik. Biarpun katanya menyeru kepada Quran dan Sunnah. Semua kita menyeru kepada Quran dan Sunnah. Tapi tidak semua yang menyeru kepada Quran dan Sunnah adalah benar. Ada yang hanya labelnya saja, tapi akidahnya sesat. Akidahnya memusuhi umat Nabi Muhammad, ngajak perang dan sebagainya. Hati-hati. Sehingga melihat manusia kayak musuh semuanya. Hati-hati. Jangan sampai Anda hijrah bersama rombongan ini. Dan ada di kiri kanan Anda, ada mengajak seruan hijrah. Tapi ternyata Anda disesatkan. Baik, inilah. Maka yang pertama, sebenarnya dalam hal hijrah ada beberapa poin yang perlu dihadirkan. Paling tidak inilah. Jangan hanya terpesona dengan tren hijrah. tapi Anda tidak mau, tidak tahu mau dibawa kemana, mau dibawa kemana dan siapa yang membawanya. Dan kemudian ada lanjutan pendidikan dalam hijrah. Hijrah itu menghapus masa lalu, bukan untuk mengabadikan masa lalu. Jangan sampai ada tren hijrah malah mengabadikan masa lalu. Suatu ketika ada diwawancari sebuah televisi atau radio, orang yang hijrah diwawancari perjalanan hidupnya. Itu membuka aib dan itu kebodohan. Apalagi buat perkumpulan, wah ini pemudi hijrah mantan pelacur. Kan tidak enak, pelacur sudah tobat ahli surga, dibongkar lagi. Ini pemuda hijrah mantan pemabuk. Kenapa harus sebut masa lalunya? Kalau Anda hijrah, tutupi masa lalu Anda. Anda masuk wilayah manusia mulia, ketutup setelah itu Anda. Tidak ada yang lagi bertanya apakah Anda pernah mabuk dan sebagainya. Jadi ada harus melembur, bukan malah ditonjolkan, ini grup hijrah. Sehingga modelnya orang yang aneh, oh ini kelompok hijrah. Belum hijrah, wong dia masih dalam lingkungannya yang sama, kumpulannya yang sama. Kalau hijrah, leburkan dirimu, hai anak-anakku yang hijrah, bersama orang-orang mulia. Anda akan ikut bersama kemuliaannya. Lihat, stempel masa lalu Anda yang busuk akan hilang. Bukan malah diabadikan, wah ini adalah mantan. Kok disebut lagi? Wong orang mau tobat. Baik. Ini adalah gambaran tentang hijrah ya, dan kami bangga dengan anak muda yang hijrah. Yang hijrah ini lihat, yang di dalam ini lihat, yang di tempat ini berapa banyak seorang yang hijrah? Bukan Anda loh ya, ada pokoknya, tidak usah disebut. Dan jumlahnya banyak, mereka tidak pakai label, pakai kaos khusus, Buya saya adalah apa jamaah Al-Bahjah yang hijrah, tidak usah. Jangan dianggap tidak ada yang hijrah, yang baru masuk Islam juga ada, yang hijrah dari kehinaan, macam-macam banyak di sini. Ada orang hijrah di sini. Ada hijrah dari riba, ada hijrah dari ini, akan tapi mereka melebur dalam perkumpulan baik, maka menjadi tertutuplah kejelekan masa lalunya, sehingga orang memandang dia dengan pandangan baik. Dan itulah yang memudahkan dia untuk tobat. Dan sangat susah untuk kembali kepada keinginan. Tapi kalau dikit-dikit diajak berbangga dengan masa lalunya. Kamu dulu gimana masa mudanya? Wah, kalau saya biasa mabuk berapa tong. Ini kaya saja. Akhirnya malah enggak tobat, dia berbangga dengan masa lalunya. Ada yang mabuk bersama ini, masya Allah, yang pernah judi, pernah ini, mas, ada selesai. Tapi dia melebur dan dengan derai air mata, dia menyesal dengan masa lalunya, malu dengan masa lalunya. Itulah tobat, dan hijrah adalah tobat. Baik, bukan membentuk. Tapi sisi lain, kami bangga kok dengan kebiar tobat, kebiar hijrah di sana sini. Cuman ini yang kami sampaikan, petunjuk saja. Ayo, kalau memang hijrah benar, lebur, jangan sampai menyebut masa lalunya. Enggak usah pakai gelar masa laluku seperti ini. Enggak usah. Kemudian lihat, harus Anda tahu mau dibawa kemana hijrahmu. Jangan sampai Anda dalam akidah yang benar, ternyata malah justru dibawa kepada akidah yang tidak benar. Berarti Anda terjerumus. Wallahu a'lam bissawab. Kemudian pertanyaan selanjutnya datangnya dari Dimas dari Pandeglang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Buya, saya ingin bertanya. Bagaimanakah bentuk bendera Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Benarkah bertuliskan kalimat tauhid? Lalu bagaimanakah hukumnya menulis kalimat tauhid pada bendera, topi, kaos atau atribut lainnya? Apakah adab-adab yang perlu diperhatikan? Terima kasih atas penjelasannya, Bu. Baik. Ini pertanyaan tidak mustahil ada hubungannya dengan kasus yang ramai pada akhir-akhir ini. Pun demikian kita menjawabnya juga harus hati-hati ini. Sebab masya Allah, apa yang kami sampaikan beberapa waktu yang lalu banyak yang memotong, sehingga betul yang pernah kami isyaratkan, di saat kami mengeluarkan satu kalimat, saya langsung punya dua musuh. Waktu itu, langsung betul ada dari sana nyerang, dari sini nyerang. Padahal kita ingin mendamaikan, menjelaskan sesuatu. Kami cinta semuanya. Bangsa Indonesia secara umum, apalagi kaum muslimin. Tak perlu ada permusuhan. Tapi di saat menjelaskan kadang-kadang, masya. Baik, semoga Allah memberikan ketulusan dari kita. Baik, masalah bendera. Yang jelas Nabi pernah punya bendera. Sepakat, ijma, enggak ada khilaf. Seperti Qais bin Sa'ad pembawa bendera. Kisah peperangan waktu Sayyidina Zaid bin Harithah membawa pedang, membawa bendera, kemudian terbunuh, diambil oleh Sayyidina Ja'far At-Tayyar, kemudian pindah kepada Abdullah bin Rawahah. Itu kisah bendera Nabi yang dipertahankan waktu dalam peperangan. Jadi masalah bendera Nabi adalah ada. Dan bendera adalah sah. Bendera adalah sah. Kemudian pertanyaan yang kedua. Apakah benar bendera Nabi ada tulisan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah? Apakah betul bendera Nabi bertuliskan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah? Ada riwayat. Ada riwayat bahasanya dikatakan, ada riwayat yang mengatakan bahasanya bendera Nabi Muhammad maktubun fihi, ditulis di situ dalam liwa itu la ilallah Muhammadur Rasulullah. Ini riwayat. Cuman seperti Ibnu Hajar Al-Asqalani, Amirul Mukminin fil Hadis, di saat menyebut bendera Nabi itu ada, cuman di saat menyifati bendera Nabi, di saat menyifati bendera Nabi ada tulisannya la ilallah. Beliau mendatangkan satu hadis dari Abi Syaikh, dari Sayyidina Abdullah bin Abbas, kemudian beliau mengomentari sanaduhu wahin, sanadnya sangat lemah. Sehingga semua yang lain mengingkari bahwasanya bendera Nabi ada tulis, banyak ya, bukan semua, banyak yang mengingkari bendera Nabi ada tulisannya la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Tapi bendera Nabi itu ada. Kemudian di sana juga ternyata ada ulama yang mentasheh hadis tersebut. Jika demikian, masalah bendera Nabi itu adalah masalah far'iyat, enggak usah Anda ribut urusan bendera Nabi. Ada tulisannya atau enggak ada tulisannya. Bagi yang mengatakan ada tulisannya bersandarkan dengan riwayat yang telah dipercayai, ya sah-sah saja. Maka yang mengatakan bendera Nabi enggak ada tulisannya, Anda kebanyakan ulama mengatakan seperti itu kok. Bahkan hadis yang dikatakan ada tulisan la ilaha dikatakan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani isnad sanad wahin lemah. Anda kalau ikut ulama seperti ini, ya sah Anda mengatakan bendera Nabi Muhammad tidak ada tulisannya la ilaha illallah. Dan jika Anda yakini enggak salah kok. Kemudian jika ada yang meyakini bahasanya ada la ilaha illallahnya, ada riwayat-riwayat banyak tentang tulisan itu, akan tapi ya itu tadi. Banyak yang menyebutkan riwayat tentang bendera itu adalah tidak benar, tapi bagi yang mentasheh, ada muhaddisin yang mengatakan itu benar, ya berarti sah menurut dia. Jadi masalah ini khilaf, enggak usah ribut masalah ini. Selesai. Dan jangan urut sudah. Pokoknya Anda ikut bendera Rasulullah nanti tetap ada tulisannya enggak Allah atau enggak, pokoknya di bawah bendera Rasulullah di hari kiamat sudah enak, sudah. Selesai kok ribut urusan bendera bertulisan atau tidak bertulisan. Kenapa Anda seperti ini? Kenapa harus menjadi sebab permusuhan? Sebab ada yang mendatang yang ini permasalahan dua kutub ekstrim. Ada beberapa waktu yang lalu, bukan hari ini saya membaca, ada yang membawa ada bendera Nabi itu liwaknya adalah putih tulisannya hitam, royah hitam tulisannya putih, sudah la ilaha illallah. Ini kan masalah khilafiyah, tapi seolah mengatakan semua bendera yang tidak berlailah Allah adalah bendera tuhad, bendera kafir, bendera ini, bendera. Kenapa kok jadi seperti itu? Ini ada sekelompok yang mengatakan kalau benderanya tidak pakai tauhid, semuanya adalah kafir, itu adalah hadiah daripada penjajah, hadiah dari ini. Mana ada bendera merah putih bukan hadiah dari penjajah. Ada kutub ekstrim yang enggak pakai la ilallah langsung dikatakan enggak benar. Ada sisi lain di akhir-akhir ini karena mumpun muncul pembakaran-pembakaran langsung pengen menafikan bahwasanya la ilallah enggak ada. Loh, kenapa kok semuanya senang menyalakan api? Masukkan kembali wilayah khilaf, wahai saudara-saudara. Yang pakai la ilallah benderanya ya silakan, karena di sini ada pendapat. Yang mengatakan tidak la ilallah dapat kebanyakan ulama. Jadi tenang, nyantai aja, jangan gara-gara tulisan saja lalu berantem. Urusannya adalah far'iyat, bukan suatu yang disepakati orang harus satu kata. Selesai. Ini nasihat pertama. Sebab dua kutub ini selalu sekarang mencari dalil. Yang enggak senang dengan tulisan la ilallah langsung pakai dalil untuk merangi. Ada apa perangmu? Sudah dari dulu khilaf para ulama. Wong ulama khilaf saja senyum-senyum kok, rangkulan makan bareng. Ini yang menetapkan la ilallah pakai mencari-cari. Kenapa kita menjadi orang insaf kok susah? Insaf selesai. Ada yang mau pakai kan? Kemudian setelah itu pertanyaan. Bolehlah menuliskan Al-Qur'an di mana? Di kaos dan sebagainya ya. Para ulama termasuk mazhab Imam Syafi'i, termasuk Imam Mazhab kalau kita baca Riyadhus Shalihin Imam Nawawi. Imam besar dalam mazhab Syafi'i. Beliau mengatakan yukrahu, dimakruhkan kitabatuhu menulis mushaf. Dan kalau keterangan selainnya termasuk nama Allah, nama-nama mulia, di mana alal hiton, tembok-tembok. Sabuk dal masjid, itu apakah masjid? Ghairuhu atau yang lainnya. Wa ala thiyabi, di baju. Nah, dalam hal menulis lafad mulia la ilallah Muhammad Rasulullah itu lafad Al-Quran juga itu. Karena la ilallah Muhammad Rasulullah ada Al-Quran. Atau ayat Al-Quran menulis di tembok dan baju, ulama berbeda pendapat. Sebagian mengatakan, kebanyakan mengatakan yukrah, makruh. Memang ada yang mengatakan haram. Nah, berarti yang mengatakan haram dengan makruh ini bab khilaf lagi. Jangan lalu menghadirkan pendapat ini seolah-olah ingin mengatakan haram menulis lafadz Al-Quran di tembok hanya untuk menyalahkan yang menulis la ilaha illallah di bendera. Lah ini kan mencari musuh lagi. Padahal di dalam kitab fikih tidak disebut bendera. Kalau bendera setelah itu hampir disepakati kalau menulis di bendera beda dengan menulis di tembok sama menulis di baju. Kalau baju itu umumnya adalah baju dipakai lalu kotor bercampur dengan najis. Tembok biasanya disandari, tapi bendera umumnya diangkat. Jadi kalau bendera hampir tidak ada permasalahan. Seandainya ada la ilaha illallah di bendera, selesai. Kemudian jangan kita juga menipu umat misalnya. Di dalam kitab fikih itu kayak misalnya Imam Nawawi yang kita sebutkan, Imam Nawawi tidak menyebut bendera. Imam Nawawi menyebut hiton, tembok. Wathiyab, tembok masjid juga baju. Tidak ada bendera di sini. Baju bukan bendera. Jangan lalu mengatakan bendera masuk di sini. Ya enggak dong, jangan membuat permasalahan baru lagi. Bendera sudah selesai tadi ya. Bendera sudah selesai. Ini adalah pembahasannya, jangan Anda punya baju oret-oretannya kalimat la ilallah. Karena mungkin Anda mencuci baju, Anda campur dengan barang najis. Kalau tembok, nanti Anda sandari. Apalagi kotifah, tikr, Anda dudukin. Nah, yang mengatakan haram pun lama menjelaskan. Jika jelas-jelas engkau menduga bakal diduduki, diinjak, itulah yang mengatakan haram. Jika masih bisa memuliakan, maka makruh. Mungkin memuliakan, mungkin tidak, namanya makruh. Bahkan sebagian kayak Imam Atha mengatakan enggak apa-apa kalau di masjid, di hadapan di kiblat masjid, enggak apa-apa. Jadi ini masalah khilaf. Makanya mohon maaf, jangan mendatangkan fatwa ulama semacam ini hanya untuk nuruti hawa nafsu. Misalnya apa? Dulu waktu masalah kita lagi bangun masjid, lalu membuat tulisan, lalu kita pakai dalil yukrah, cuman makruh saja enggak apa-apa, kan? Jadi enggak apa-apa. Giliran masalah bendera mendatangkan lagi untuk mengatakan itu enggak boleh. Lah ini kan menjadi hawa nafsu. Didatangkan menolong, yukrahu, tidak boleh. Berarti nulis bendera aja nih. Kenapa kok kita mencari musuh lagi? Sudah jelas, mau ditulis, tidak ada masalah. Baik, selesai. Jadi mohonlah ayo kita yang sejuk, yang indah. Kemudian kasus kemarin itu, sedih. Mohon maaf, ini kasus bukan kasus orang per orang. Kasus membawa kelompok besar, wahai ahli la ilaha illallah. Yang berada di kubu pembela tauhid ahli la illallah. Yang berada di kubu ansor adalah ahli la illallah. Ahli la illallahmu bagaimana? Itu yang membaca la ilaha illallah itu yang akan Anda musuhi. Kenapa tidak berdamai yang indah? Kemudian saya lanjutkan ini, berdamai jangan bermusuhan ini, terus perseteruan. Kalau memang semuanya hujahnya membela la ilaha illallah, kan sudah ada titik temu, kenapa harus bermusuhan seterusnya? Kemudian setelah itu, kalau seandainya ada sebuah bendera atas nama la ilaha illallah, sang anggap saja begini. Seandainya ini benar pada masa Rasulullah ini ada tulisan la ilaha illallahnya, kemudian tiba-tiba kok ada kelompok yang enggak benar, organisasi yang enggak benar pakai la ilaha illallah, lah ini yang salah siapa? Bukan la ilaha illallahnya kan? Misalnya nanti ada satu kelompok di negeri mana pakai bendera merah putih, tapi untuk grup perampok. Ya bukan, jangan salahkan bendera, bendera milik kita. La ilaha illallah milik kita semuanya. Jadi kami ingin dua belah pihak. Kemudian dari pihak yang membela tauhid, akan tapi perlu bergabung dengan yang membela Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah ini kan semuanya tujuan kita. Kalau yang satu ingin membela NKRI, yang satu membela tauhid, yuk kita bergabung, kita bersepakat membela NKRI dan membela tauhid. Kenapa enggak bisa jajar begitu? Kenapa kok seolah jadi musuh yang membela NKRI seolah bermusuhan dengan pembela tauhid? Bendera, lupakan tentang bendera. Anda akan memusuhi orang yang membela NKRI? Hei ahli tauhid, tentu tidak. Hei yang membela NKRI, Anda akan memusuhi ahli tauhid? Tidak. Ini umat Nabi Muhammad semuanya, ayo berdamai. Kalau memang ada yang salah, misalnya kasus ada yang membawa bendera, jika memang terbukti adalah bendera organisasi terlarang, itu yang akan dijewer. Kemudian yang membakar, pembakaran itu kan judulnya beda. Membakar itu adalah diperkenankan jika memang sesuatu itu bakal berceceran, diinjak-injak dan sebagainya. Selagi sesuatu masih bisa dihormati, maka tidak layak, bahkan tidak sepantas, bahkan yukroh. Ada sebagian mengatakan yukroh juga dalam kitab yang sama, raudhah itu. Seperti ukir-ukiran dibakar. Artinya apa? Cara menghormatinya juga masih ada. Kalau seandainya bendera itu adalah betul stempelnya milik organisasi yang salah, ayo diamankan. Setelah diamankan, ya nanti cara memusnahkannya adalah bukan cara yang membuat orang panas kebakar. Jadi kalau kami anggap semuanya punya, saya tidak menyebut semua punya kesalahan. Akan tapi semuanya punya kepentingan kemuliaan insya Allah. Dari pihak Banser, dari pihak pembela tauhid, ayo bergabung. Anda umat la ilaha illallah semuanya. Saya paham, hari ini pun saya akan diantem juga dari kiri kanan ini. Percaya saya. Nanti dari pihak Banser musuhi saya, kamu ini pihak yang satu lagi, kamu bukan ahli tauhid. Subhanallah. Ngeri. Karena ini permasalahannya bukan masalah kemarin menodai Al-Quran kasusnya orang satu orang. Ini kelompok besar umat Nabi Muhammad SAW. Anda harus paham ini. Ada sebenarnya cara mudah untuk menyelesaikan problem. Misalnya, anggap saya orang Jawa. Saya membuat contoh ke suku saya sendiri. Misalnya ada orang Jawa, na'udzubillah. Semoga orang Jawa dijaga, orang negeri kita dijaga. Orang Jawa berantem dengan orang Sunda. Sebuah contoh. Ya, kita sama Sunda yang berantem loh ya. Contoh. Kemudian kok tiba-tiba sudah ada perdamaian, kok ada orang Jawa yang nakal. Gimana cara saya meredam? Saya akan bilang kepada orang Jawa, hei orang Jawa, hukum orang Jawa tersebut. Yang menghukum orang Jawa. Kalau sudah yang menghukum orang Jawa, yang lain redam. Bukan yang menghukum orang Sunda. Kalau menghukum orang Sunda bermasalah. Makanya yang salah dari pihak pembawa bendera, yang menghukum adalah yang membawa bendera tauhid yang bukan organisasi itu. Dari pihak yang membakar, yang hukum adalah keluarga yang bakar. Biar semuanya tentrem. Enak kan dijewer masing-masing, selesai damai. Mohon didengar ini. Kami mencintai Anda semuanya. Saya menangis. Ngeri melihat itu semuanya. Ini perang, alhamdulillah. Senang musuh-musuh Allah. Musuh yang terlihat dan tidak terlihat semantu pelanggan semuanya. Jadi mohon dijewer masing-masing. Kalau betul yang membawa bendera ini adalah bendera yang salah, dijewer dia. Kalau memang bendera yang terlarang. Kalau bukan terlarang, ya sudah. Makanya dia salah paham. Pokoknya harus diberi pelajaran supaya yang lain tidak mengulang lagi. Tapi si yang membakar, karena sudah menganggap ini sebuah kesalahan, tidak usah pakai hujah sana-sini. Paling tidak, yuk dijewer saja. Selesai. Sama-sama salah. Kalaupun tidak salah, dianggap salah oleh keluarganya sendiri. Karena semuanya mengagungkan kalimat tauhid, kami yakin. Dari orang benser mengagungkan tauhid. Mustahil. Orang beriman merendahkan tauhid. Fahami makna ini. Hanya kalau sudah dikuasai hawa nafsu, yang dibela seolah-olah bukan tauhid lagi. NKRI harus dijaga. Tauhid harus dijaga semuanya. Dan negeri kita ini, Masya Allah. Negeri yang, Masya Allah, Bhinneka Tunggal Ika. Bermacam-macam suku dan agama. Keindahan kami ucap, kami sampaikan. Musuh kita bukan suku. Bukan etnis. Bukan orang Nasrani, bukan orang Hindu, bukan orang Buddha. Musuh kita itu tadi. Yang menodai agama. Yang mencaci agama. Islam pun tidak boleh loh mencaci agama lain. Tidak boleh loh ya. Bukan kerjaan kita mencaci maki. Mencaci Tuhannya orang lain dan Islam melarang kan. Mencaci agama, menodai agama, sama menodai negeri inilah. Dia adalah musuh kita. Semoga Allah memberikan keindahan kepada kita semuanya. Semoga mempersatukan dari NU, Bangser, dan kemudian dari pembela tauhid. Semoga bersatu hati mereka. Dalam cinta membangun negeri ini. Alangkah indahnya. Di bawah keindahan, di bawah cinta. Naungan cinta karena Allah subhanahu wa ta'ala. Bersatu karena Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau marah dengan saya, biar saya yang dimarahin. Saya rela yang penting saya tidak kemana-mana. Saya di sini, pergi, bisa nyari. Saya gampang kok, tidak pernah keluar. Semoga Allah. Ayo doakan. Dan mohon Anda punya tugas semuanya. Doakan agar dua kubu besar ini, pembela tauhid dan pembela NKRI ini bukan berpisah, tapi malah bersatu. Indah. Membela NKRI sama membela tauhid baris. Maka saya mengharap kepada aparat langsung jejer di dalam pembela tauhid, langsung membela NKRI. Begitu. Jangan sebelah nanti berbahaya. Ayo pembela tauhid mana? Aku di paling depan. Pembela NKRI, aku paling depan. Wah indah. Apalagi yang kurang setelah itu. Musuh Allah akan kelabakan. Tunggang langgang dia. Lari dia. Persatuan umat ini terjaga. Semoga Allah menjaga persatuan kita. Wallahu a'lam bishawab. Baik, kemudian pertanyaan selanjutnya. Datangnya dari Ibu Juwaini dari Bandung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Buya, saya seorang ibu rumah tangga yang juga ikut dalam sebuah majelis taklim ibu-ibu di komplek perumahan. Selain kajian majlis, kami juga para ibu-ibu mengadakan arisan untuk memperkuat persaudaraan sebagai wujud saling bantu antar tetangga. Namun, kami dengar dari seorang tokoh menyatakan bahwa arisan itu tidak perlu diadakan sebab membawa madorot, yaitu menjadikan budaya hutang tumbuh di masyarakat. Apa benar demikian, Buya? Menurut kami ini baik, membantu antar jamaah majelis kami dalam mengatasi kebutuhan rumah tangga kami. Dan juga kadang inilah yang menjadi magnet ibu-ibu untuk dapat datang ke pengajian kami, Buya. Arisan. Masya Allah. Kita gini loh ya, dalam memberikan hukum itu Allah hukum ala syaifarun tasawurhi. Memberi hukum itu harus ada gambarannya terlebih dahulu. Kita harus tahu sebab diadakannya pengajian itu. Mana yang lebih dulu, arisan dulu atau pengajian? Kalau ada arisan dulu ya kadang-kadang Enggak bisa disalahkan, ada arisan. Sayang dong ada perkumpulan tapi enggak ada. Baru dibuat pengajian setelah adanya arisan. Kadang orang enggak mau kumpul kecuali ada duitnya. Ini malas kumpul, jadi buat arisan, lalu pada berkumpul. Enggak ada masalah, arisan itu sebenarnya pada dasarnya adalah makna tolong-menolong. Jadi Anda menolong saya menolong Anda. Dengan cara apa? Yuk kita kumpulin duit. Hanya mungkin yang perlu dibenahi adalah hati, bukan istilah ngutang itu semuanya. Kalau ternyata saudara kita yang bergabung ini nyungsep melarat, ya enggak wajib bayar. Kapan kalau mampu, kan begitu. Bahkan mungkin kita restui kalau seandainya kamu mati sewaktu-waktu, enggak usah apa bebas bayar. Itu kan bisa saja ngomong gitu, mau mati? Belum mau. Ya mau. Jadi tinggal ngatur saja, karena itu perkumpulan yang sudah menjadi tren dan budaya, kebiasaan, yuk kita jadikan perkumpulan itu lebih syar'i, dibenahi syariatnya. Dibenahi. Tapi kalau kalangan orang sudah ngaji semuanya, banyak duit semuanya, ya boleh saja, enggak usah pakai arisan. Cuman di saat ada arisan, kita lebih senang, kita motivasi aja untuk lebih bagus lagi. Karena itu adalah irama tolong-menolong, ya. Tolong-menolong bukan istilah utang-mengutang, ya. Tolong-menolong, kumpulan hari ini kita ngumpulin 10 ribu untuk ngangkat si A, ngangkat si B. Yang paling terakhir gimana? Ngempet puasa dulu, nanti paling akhir juga dapat. Tapi sudah pada mati, ya lumayan matinya terakhir dia. Kan gitu saja, jadi jangan, jadi ini sifatnya tolong-menolong. Jadi gak apa-apa kalau Anda mendengar, itu adalah keinginan beliaunya mungkin untuk menjaga orang agar banyak utang. Tapi kalau sudah ditata dengan baik juga gak ada masalah. Kita juga tidak ingin ada khilaf dengan si A, si B, si C. Anda ingin mengadakan arisan, adakan arisan. Tapi sifatnya adalah untuk tolong, menolong. Arisan seperti halnya asuransi, untuk tolong, menolong. Di situ tidak ada unsur riba, asalkan Anda memang siapnya menolong saja. Bukan Anda mengutangi lalu dan sebagainya. Ngutang ini lalu balik ini, enggak. Anda mengumpulkan uang, kemudian diberikan kepada siapa. Karena kalau dikumpulkan enggak bisa dibagi semuanya. Kalau bagi semua, balik lagi duitnya masing-masing. Maka yang bisa mengambil adalah dari 50 ini satu-satu, ya, satu setengah bulan atau seminggu ini satu-satu-satu, nanti semuanya. Sebab kalau beli dengan duitnya sendiri nggak bisa beli kulkas, tapi gara-gara arisan ya paling enggak ngempet, waduh saya belum dapat sekarang beli kulkasnya, mungkin tahun depan, karena pas dapat giliran saya tahun depan, besok dapat, alhamdulillah. Jadi arisan itu adalah irama tolong-menolong. Cuman yang perlu dicatatan, jadikan catatan adalah tujuan Anda karena tolong-menolong. Yang kedua, Anda bukan menuntut untuk orang mengembalikan, karena itu makna ukhuwah. Artinya kalaupun ada yang tidak mampu mati dan sebagainya, Anda relakan. Anda relakan, mati mau gimana? Ya sudah. Berarti gimana? Alhamdulillah, Anda masih panjang umurnya. Dan juga ibadah, Anda sudah nolong dia. Sudah nolong, menolong dia. Lumayan. Baik, seperti itulah. Jadi arisan punya makna tolong menolong, tinggal dijaga saja. Dan ini juga ada masyarakat kita dulu istilahnya, kalau ada hajatan, ya, kalau ada hajatan ngirim amplop, ada yang dicatat, ada yang nggak dicatat. Ada yang dicatat, akhirnya ada yang nakal, dicatat namanya orang lain yang sedikit ini untuk mencemarkan nama baik orang. Nggak, ada dicatat, nggak dicatat, itu tolong menolong. Di masyarakat di kampung lumayan, soalnya, masya Allah. Di saat ada yang meninggal dunia, ada ngirimi beras, gitu ya, nanti kalian meninggal ngirimi beras, ada kata ngirimi beras, itu jangan dianggap sebagai utang. Itu saja yang perlu diingatkan di hati Anda, kalau itu bukan utang. Itu adalah kewajiban kita bertetangga, kewajiban kita bersaudara. Indah. Kalau sudah begitu ya sangat dihimbau bahkan. Kalau perlu setiap hari arisan, nolong terus kerjanya. Jadi bukan ya, enggak usah ragu ibu yang arisan, tinggal di dalam arisan itu ditata niatnya. Ibu untuk nolong. Kemudian harus ada ikrar kesepakatan, kalau tiba-tiba mati bagaimana? Ya sudah, kalau mati ya sudah, gugur. Dia tidak punya kewajiban kok, namanya bantuan kok. Tidak harus dituntut kepada ahli warisnya, supaya tidak memanjang ke belakang sana. Semoga Allah menjaga kita dari utang piutang, menjauhkan kita dari yang haram, memudahkan urusan dunia dan akhirat. Wallahu a'lam bissawab. Baik, kemudian pertanyaan selanjutnya datangnya dari Soleh dari Limbangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Buya, apa hukumnya menjawab azan ketika kita sedang berada di toilet? Terima kasih. Selagi kita di dalam toilet, maka membaca zikir hukumnya makruh dan haram membaca zikir adalah inda khuruji kharijin, waktu ada yang keluar saja. Di saat ada yang keluar, Anda haram membaca zikir, hendaknya berzikir dengan hati saja. Selagi Anda masih berada di tempat kloset, duduk di situ, selagi tidak ada yang keluar, maka berzikir hukumnya makruh. Maka sebaiknya tinggalkan berzikir, berzikirnya dengan hati saja. Kemudian karena berzikirnya tidak dengan lisan, dengan hati, maka kalau setelah selesai buang air itu kita baca ghufranak, aku mohon ampun kepadamu ya Allah, tadi enggak berzikir dengan lisan saya. Nah, bagi yang ingin menjawab adzan tidak usah dijawab, kecuali jawab dengan hati saja. Baru setelah selesai istinja, bersuci dari buang air besar dan air kecil, baru nanti Anda menjawab adzan setelah itu, ya. Setelah itu baru Anda jawab adzan, seperti setelah salat Anda jawab adzan. Ya, bukan waktu salat Anda menjawab adzan, bukan waktu buang air Anda menjawab tapi setelah selesai Anda jawab. Jawabnya adalah ngulang adzan seperti yang dikumandangkan oleh tukang adzan. Wallahu a'lam bissawab. Baik, selanjutnya kami berikan kesempatan kepada para jemaah untuk bertanya dari jemaah bapak-bapak satu dan jemaah ibu-ibu saja dengan satu orang, satu pertanyaan. Kami mulai dari jemaah bapak-bapak. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Saya aslinya dari Medan, cuma sudah lama tinggal di Ungaran. Baru-baru ini saya pulang ke Medan, itu setelah hajan kok langsung koma. Nah, tadi kan Uja mengatakan bahwa setelah hajan kita sholat sunnah 2 rakaat. Ini bagaimana? Saya juga baru temukan itu di kota Medan itu seperti itu. Saya kemana-mana baru saya temukan itu. Itu memang ada dasarnya, Bu ya. Terima kasih. Baik, dasarnya yang langsung komat itu dasarnya dia enggak mengerjakan sunnah. Yaitu dasarnya. Memang enggak mau sunnah qobliyah, berarti langsung sholat far, enggak dosa. Cuman enggak begitu hendaknya. Diberi kesempatan, sehingga hendaknya begini, setelah adzan itu jangan langsung komat. Bagi yang ada di dalam bisa melakukan sholat sunnah, bagi yang masih wudhu bisa menyempurnakan wudhunya, menutup auratnya, jangan langsung adzan iqamat. Kecuali lagi Anda berduaan sama istri mau bepergian atau di mana, itu kan boleh cepat-cepat begitu. Tapi orang lain ada yang di toilet, ada yang dari tetangganya ya berjalan dan sebagainya, maka hendaknya diberi tempo. Temponya cukup untuk mengambil air wudhu. Makanya namanya waktu fadilah, waktu yang paling utama adalah mulai dari dikumandangkan adzan awal waktu sampai iqamat itu diperkirakan cukup untuk mengambil air wudhu, menutup aurat, kemudian melakukan sholat sunnah. Itu hendaknya seperti itu. Kalau ada yang langsung saja, ya enggak haram, enggak dosa. Cuman ketinggalan keutamaannya sholat sunnah qobliyah. Allahu a'lam bissawab. Mulai dari jemaah ibu-ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buya, saya mau bertanya, cuman di luar tema ya, bagaimana menghadapi suami yang suka selingkuh dan apakah bisa berubah? Makasih Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salamah. Doakan dia, suami orang dan tidak pantasnya, tidak boleh suami. Jadi sampai kalau titipan orang harus sampaikan, ada orang titip pesan. Jangan ngomong suami, nanti dipikir suamimu nanti. Nah, bahaya, jadi tolonglah semua menjaga. Kalau titipan, sampaikan titipan. Bagaimana ada orang bertanya, kalau saya perempuan tiba-tiba ngomong gimana Bu ya, suamimu ya. Hati-hati ya, makanya supaya saya lupa. Ada rambu-rambu dalam bertanya. Selingkuh itu maknanya apa sih? Melakukan keharaman. Itu selingkuh. Haram yang tidak disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kadang-kadang yang halal pun dijadikan haram. Baik, itu. Jadi lihat dulu apa sih selingkuhnya kayak apa. Kadang-kadang kalau masalah menikah lagi ada permasalahan yang dibahas, bukan masalah perselingkuhan. Kalau misalnya suaminya kok pakai sering itu misalnya ada seorang wanita, kita punya suami sering selingkuh, berarti telah melakukan kesalahan-kesalahan. Kalau kasusnya melakukan zina atau melakukan keharaman, ya dinasihati, diingatkan dan seterusnya. Tapi kalau sudah sampai derajat zina, misalnya sang suami juga bercerita kalau dia pernah zina sana sini, itu adalah fasik, dosa besar. Anda ingatkan, kalau sudah tidak mau diingatkan dengan baik, di samping itu Anda benah diri juga. Setelah diingatkan enggak baik, Anda sebaiknya segera menghindar, karena mungkin dia akan menghantarkan Anda pada keputusasaan, lalu niru berzina juga. Seorang wanita menjadi berzina juga, oh dia yang lakuin, ngapain saya tahan-tahan? Na'udzubillah, putus asa, senang setan. Atau akan membawa penyakit. Atau akan didengar oleh anak-anak. Maka orang-orang fasik itu hendaknya segera dijauhkan daripada lingkungan. Jika sudah tidak bisa dibenahi baik suami atau istri, maka sebelum menjadi contoh bagi anak-anaknya, maka jauhkan dengan pelan-pelan. Tentunya setelah proses ya, dinasihati, diingatkan, mengundang orang untuk menasihatinya. Bukan serta-merta langsung dibuang begitu saja. Mana kalau langsung dibuang, mana tugas jihad kita? Mana tugas dakwah kita? Apalagi orang terdekat, bapaknya anak-anak misalnya. Nah ini dinasihati dulu, kalau sudah enggak mampu, Anda kembali kepada Allah. Allah Maha Kaya, Allah akan kirim yang lebih bagus setelah itu. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Pak Wadi, sebelum kami memberikan kesempatan kembali kepada para jamaah, kami akan kembali membacakan pertanyaan dari sosial media. Itu yang datangnya dari hamba Allah dari Depok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalam. Buya, ada teman saya katanya itu mantan anak begajulan, tapi sekarang sudah hijrah. Tapi Buya, dia itu sering mengeluarkan kata-kata ancaman seperti, untung gue sudah hijrah, kalau belum gue sikat juga lu. Begitu Buya. Dan kalau dia melakukan kesalahan tuh, dia suka minta dimaklumi dengan hujjah baru hijrah. Padahal hijrahnya sudah satu tahun lebih. Gimana menyikapi teman seperti itu Buya? Dan berapa lamakah batas orang dikatakan baru hijrah? Mohon sekali penjelasannya Buya, terima kasih. Ada nasihat untuk dua orang. Yang pertama, jika Anda menemukan orang seperti itu, Anda yang ngalah, lemah lembut. Oh, namanya dia mau dari brutal kok, dari bandel badung ya, masih ada setengah-setengah bau premannya juga gak apa-apa. Anda maafin dia, gak usah marah. Sampai Anda kesel kan tadi itu yang bertanya. Gak usah kesel, mau dia gak ngaji sama Anda kok. Dia bukan santri kok. Maka Anda lapang hati kepada preman-preman yang mau tobat. Jika ada kesalahan sedikit, gak bisa langsung 100% jadi seperti Anda, gak bisa, perlu proses. Berkumpul dengan Anda saja masih beruntung. Mendengar ceramah pun untung. Gak perlu Anda marah-marah, ngedendam. Sampai kapan sih? Sudah setahun, masih begitu. Ya namanya proses. Ada yang 1 tahun beres, 2 tahun beres, 5 tahun beres, ada yang 10 tahun belum beres-beres. Tapi yang penting dia sudah masuk wilayah ingin hijrah, itu luar biasa. Nasihat untuk orang yang melihat orang hijrah. Kalau Anda melihat orang yang hijrah, Anda pandang mereka dengan pandangan kasih sayang. Sambut tangannya dengan penuh kelembutan. Kalau ada kekurangan, memang dia dari sana tempatnya. Anda harus maklum makna ini. Baik, bagi Anda yang ingin tobat, ya sempurnakanlah. Kalau ingin hijrah, ya sempurnakanlah. Ingat kuncinya sederhana tadi yang kami sampaikan dalam pertanyaan sebelumnya. Pokoknya gini, wahai Anda yang ingin hijrah, Anda ingin tobat, biasakan Anda merasa tidak senang jika menyebut masa lalu. Itu tanda tobat Anda diterima oleh Allah. Gak usah menyebut, saya dulu nih, tatun, burung Garuda, nih kupu-kupu, gak usah ngomong gitu. Cukup, kalau kelihatan tato gak ada masalah. Kelihatan orang, bukan gak usah pamer. Saya dulu biasa mabuknya, gak usah ngomong begitu. Karena Anda tobat. Tanda tobat Anda diterima oleh Allah, Anda merasa risih, geli, tidak senang. Jika masa lalu Anda diketahui sama orang. Itu saja wahai adik-adikku. Setelah itu, at-ta'ibu min adzambi kama dzambalah. Orang bertobat dari dosa seperti tidak pernah punya dosa. Yes. Sehingga Anda berbaur dengan yang lainnya. Jangan menyebut masa lalu, sekecil apapun. Tidak usah, masa lalu adalah masa lalu. Anda sekarang punya lembaran baru. Robek, hapus masa lalu itu. Hapus, hanguskan. Tinggal lembaran baru. Anda anak baik, sering ke masjid, majelis taklim, lembut, sabar, dan seterusnya. Itulah kisah Malik bin Dinar. Wallahu a'lam bishawab. Baik, selanjutnya kami berikan kembali kesempatan kepada para jamaah, dari jamaah bapak satu dan ibu-ibu satu dengan satu orang, satu pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ingin menanyakan Buya, pernah mendengar keterangan di dalam kitab Bidayatul Hidayah, Al-Imam Ghazali menyebutkan bahwa agama itu dibagi menjadi syatrain. Yang pertama adalah fi'lut ta'at, yang kedua adalah tarkul ma'siyah. Di sana Imam Ghazali menyebutkan fi'lut ta'at ini semua manusia bisa melakukan. Sedangkan yang tarkul ma'siyah tidak ada yang bisa melakukan kecuali hanya as-siddiqun. Pertanyaan kami, di sini kami hanya manusia biasa yang tidak luput dari salah dan dosa, yang mempunyai hawa nafsu yang selalu mengajak kita kepada kehinaan dan kemaksiatan. Maka apa cara yang harus kita lakukan agar menjadi kategori as-siddiqun yang ada di dalam kitab ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kitab Hidayatul Hidayah, kitab tarbiyah. Bahkan dalam mukaddimahnya disebutkan tentang bagaimana cara berguru. Untuk menjadi siddiqun, itu tidak cukup dengan keyakinan dan kepercayaan. Jadi begini, orang itu mengetahui kemungkaran sebagai kemungkaran, tidak serta-merta dia bisa meninggalkannya. Imam Malik mengisyaratkan banyak orang ilmu, tapi ilmunya la yatajawazu an hanajiri, enggak lewat tenggorokannya, hanya di otak, di meja diskusi. Ilmu la yanfa, yang Nabi pernah mengajak kita berlindung. Min na'udzubika min ilmin la yanfa, ya Allah kami berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak manfaat. Bukan urusan pemahaman otak. Tapi siddiqun, as-sidku adanya di dalam hati. Kalau kita mempercayai itu adalah maksiat yang Allah bikin Allah murka, ya kita asah kesadaran kemurkaan Allah ini. Maka di dalam bab lain Imam Ghazali mengajak kita untuk menjauh dari kemaksiatan, tentu tidak cukup dengan akhlak, tapi harus dengan tarbiyah. Tarbiyah, pendidikan. Kita punya guru. Nah, guru itu yang menghantarkan kita. Orang bisa saja baik tanpa seorang guru. Tapi kadang kalau dengan guru itu lebih cepat. Seperti kalau ada orang itu kalau ditolong itu bisa saja. Tapi kalau dia sendiri mengulurkan tangannya untuk ditolong, mudah. Gayung bersambut. Guru menolong, murid menyodorkan dirinya untuk ditolong. Maka untuk bisa menjadi ahli sidqi, itu lebih mudah kalau dengan bimbingan seorang guru. Lah, kalau sebelum bimbingan seorang guru, Imam Ghazali dalam risalah Qutiyah Muqaddimah, ihya'nya, hendaknya kita kuatkan hati kita dengan memperbanyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Zikir dulu, paksain zikir, menyebut nama Allah, ingat Allah. Ingat Allah maka muraqabah. Termasuk membaca Al-Qur'an. Khusyuk enggak khusyuk, latih membaca Al-Qur'an, latih berzikir. Sebab kejujuran, ketulusan di dalam hati itu enggak boleh pura-pura. Itu adalah rasa lezat yang Allah titipkan di hati seorang hamba. Sehingga di saat dia itu tidak melakukan sholat malam saja, dia akan menyesal. Oh, malam ini aku tidak bangun malam. Kemudian di saat melakukan kemaksiatan, tiba-tiba dia menyesal. Na'udzubillah, ada orang bermaksiat seperti tidak pernah punya dosa. Itu musibah besar. Makanya tarbiyah itu penting. Bimbingan seorang guru. Maka berkabunglah dengan guru. Dikatakan oleh Imam Haddad dalam kitab Adab Sulukil Murid, kalau Anda serius mencari seorang guru yang akan membimbingmu, maka ketahuilah Allah akan mengirim guru ke depan pintu rumahmu. Ketulusanmu. Dan termasuk pengganti guru adalah banyak membaca salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebelum ketemu guru murabbi yang sesungguhnya, banyaknya salawat dikatakan oleh ahli tarbiyah, baca salawat Nabi yang akan menyentuh dadamu nanti. Nabi Allah yang akan menyentuhmu, yang akan mengelusmu sehingga engkau semakin takut kepada kemaksiatan. Jadi ilmu anti maksiat itu bukan ilmu akal. Ilmu akal enggak sah kalau tidak dibarengi ilmu hati. Ilmu orang alim enggak jaminan. Bahkan Nabi paling takut kepada ulama, su' orang alim tapi tidak mengamalkan ilmunya. Kalau bicara tentang halal haram, tahu. Tapi dia paling pertama melakukan yang haram. Ini kuncinya apa tadi? Untuk tarkul maksiat, kesadaran ilmu dulu dong. Kalau itu adalah kemaksiatan. Setelah itu enggak cukup kalau kita tahu itu maksiat. Maka adalah kita dengan banyak baca Al-Quran dan berzikir kepada Allah, memohon kepada Allah. Dan yang ketiga adalah kita hendaknya punya pegangan seorang guru yang akan menasihati kita, akan melihat kepada kita. Dan guru yang akan mendoakan. Guru kita itu menyambungkan kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kalau orang berguru dengan serius, itu tiba-tiba Allah akan berikan kesejukan yang tidak pernah diduga-duga. Kenapa? Aliran listriknya sudah nyambung. Aliran listriknya sudah nyambung. Kalau kita tidak punya sambung, enggak akan menyala di dalam hati kita. Berguru itu penting dan semoga Allah mengirimkan kepada kita guru-guru yang soleh. Menjadikan kita sejuk hati kita, mudah meninggalkan kemaksiatan. Dan sungguh, di saat kita duduk dengan orang saleh sebentar saja, kalau kita ziarah ulama itu, lihat seminggu masih ada bekasnya, kita susah melakukan kemaksiatan. Tapi duduk sama Abu Jahal langsung ketularan. Kita duduk dengan ahli maksiat ngomongin, wah, mulai dari ahli dunia, maksiat dan sebagainya. Kita pikir niru-niru. Begitulah. Semoga Allah mendekatkan kita kepada kemuliaan, menjauhkan kita dari kemaksiatan. Wallahu a'lam bissawab. Dari jemaah ibu-ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Buya yang dirahmati Allah, saya ingin menanyakan di dalam Islam gibah apa yang diperbolehkan? Contoh-contohnya selama ini kan banyak di medsos ya, ada yang membicarakan tentang keburukan pemimpin atau dan sebagai kebohongan-kebohongan itu, apa gibah seperti itu diperbolehkan apa tidak? Karena ada yang bilang kalau kita tidak mengutarakan bagaimana kita mengetahui benar dan salahnya. Terima kasih Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak boleh menggunjing siapapun. Gunjing presiden juga tidak boleh. Gunjing tetangga kita juga tidak boleh. Jangan kita punya kebiasaan ngomongin jelek. Apalagi mengutuk. Anda seumur hidup Anda kalau tidak mengutuk Fir'aun pun Anda enggak dosa kok. Cuma kalau Anda menginginkan yang lebih baik, Anda mungkin punya calon yang lebih baik. Tonjolkan kebaikan calon Anda. Ini ada sir, ada nur. Kalau Anda sudah menjaga lidah Anda, nanti Allah akan berikan pertolongan kepada Anda. Dalam hal pemilihan presiden, kami juga ngiris hati itu. Sedih. Jadi dua kubu ini sudah main caci maki Allah-Allah. Masya Allah. Kayak malaikat semuanya. Pengennya pemimpin yang kayak malaikat. Enggak akan ketemu pemimpin kayak malaikat. Caci maki yang dari kelompok ini nyaci maki, kelompok ini caci maki, caci maki, caci maki. Bukan kerjaan kita untuk mencaci maki. Akan tapi kalau ingin menunjukkan kebaikan, tunjukkan kebaikan calon Anda dengan kebaikan program-program seterusnya. Nanti ada pertolongan dari Allah. Pertolongan tidak akan diberikan Allah dengan kemaksiatan. Akan tapi pertolongan akan diberikan oleh Allah dengan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, enggak boleh menggunjing-gunjing mencaci maki. Kadang-kadang itu bukan saja kejadian yang benar-benar salah, tapi kadang fitnah. Ini adalah terjadi kepada Pak Presiden dan calonnya juga. Ini caci maki semuanya kan? Saya tidak ngomong, tidak membela Pak Presiden, tidak membela Prabowo. Jadi kalau Anda mencaci Pak Prabowo, Anda apakah tahu benar itu? Kalaupun benar, apakah boleh disampaikan misalnya? Apalagi kalau tidak benar, Anda fitnah. Pak Jokowi juga demikian. Tapi kalau ada program-program misalnya kegagalan dan sebagainya, itu adalah sifatnya suatu yang dilihat, itu hanya sekedar untuk evaluasi nanti. Agar kedepannya program lebih bagus lagi. Baik, ini kami tidak ingin ada permusuhan. Kemudian gini loh ya, masalah memilih ini ada karena pertanyaannya ada sangkutnya dengan pilihan saat ini. Anda ini jangan sampai mengorbankan urusan keluarga, tetangga demi Pak Prabowo sama Pak Jokowi. Kalau mbahmu meninggal itu bukan Pak Prabowo yang datang, bukan Pak Jokowi yang datang. Yang datang tetanggamu kan? Jangan musuhan sama tetangga. Nenekmu wafat siapa yang datang? Bukan Pak Prabowo. Pak Prabowo sendiri. Gabung sekali. Enggak ada. Anda ini kok jangan mau diajak musuhan terus ini. Ini kok idah untuk umum. Karena besok kita harus milih gubernur kan. Ribut lagi. Milih bupati ribut lagi. Milih RT ribut lagi. Masya Allah. Na'udzubillah. Jangan biasa dengan permusuhan. Baik. Akhirnya orang biasa caci maki. Ada orang mulutnya kalau tidak mulut nyaci enggak enak. Tidak komentar kecuali yang jelek. Komentar ini jelek, komentar ini jelek semua. Yang baik dia tok. Padahal dia adalah sampah dan paling busuk. Hati-hati ya untuk begini. Kemudian ada bukan menggunjing sih, ngomongin kejelekan orang yang boleh, bahasanya bahasa menggunjing itu kan ngomongin kejelekan orang. Ada ngomongin kejelekan orang yang boleh adalah misalnya, itu pun ada batasnya. Anda tanya kepada saya tentang seorang laki-laki, Anda mau menikah. Buya, gimana laki-laki itu, Buya? Kalau Buya diem itu berarti ada apa-apa, enggak usah banyak tanya. Memang kenapa, pendidikannya gimana? Akhlaknya gimana, Buya? Satu-satu. Akhlaknya ya. Saya enggak boleh royal. Wah, dia gini-gini gitu, enggak. Dengan bapaknya gimana? Saya tahu. Kalau dia nanya satu, kita jawab satu. Dengan bapaknya gimana? Kurang baik dengan bapak ibunya. Enggak boleh. Dengan bapaknya enggak baik. Dengan ini enggak usah tambahan. Satu-satu. Kalau ditanya satu, saya jawab satu. Satu-satu. Selesai. Karena ini untuk memberitahu. Bukan langsung, dia tanya satu, jawab 10. Ustaz penggunjing nanti. Cuman makanya kalau sudah tanya ustaz itu, kalau ustaznya diem itu, paham aja itu. Karena ustaznya enggak menggunjing. Gimana Buya tentang laki-laki itu? Sudah faham aja, tidak usah diucapkan. Diam-diam aja. Karena menggunjing itu berat sekali di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan langsung dan juga sangat suudzon di mana? Wah, berarti jelek kata Buya. Oh, enggak cocok buatmu. Gitu aja kok. Jadi bukan berarti dia aja jelek. Menggunjing bukan membicarakan dalam urusan khitbah, tunangan. Boleh ngomongin. Yang kedua, membicarakan orang yang memang kemaksiatannya itu dibanggakan. Orang fasik yang bangga dengan kefasikannya. Aku ini lo bos narkoba, bos pemabuk. Nah, itu boleh diomongin orang dia sendiri. Saya ratu pelacur misalnya. Dia sendiri berbangga, misalnya. Kalau ada orang begitu, ya dia memang harus disampaikan. Karena dia sendiri memang merendahkan dirinya. Tapi ada orang berzina dan dia menyembunyikan dosanya. Lalu Anda ungkap dosa gede Anda. Jadi yang kedua yang boleh diungkap adalah orang yang dengan fit, dengan kefasikannya dia gembar-gembor. Yang ketiga, orang yang bangga dengan pelaku bid'ah. Disebutkan dia, agar orang tidak niru. Ustaz melakukan bid'ah, kesalahan disebutkan. Karena apa? Agar tidak ditiru oleh umat. Itu diantara yang disebutkan oleh Imam Ghazali rahimahullah ta'ala. Wallahu a'lam bissawab. Baik, Afanwi, karena kami masih ada waktu, kembali kami akan memberikan kesempatan kepada para jamaah untuk bertanya. Dari jamaah bapak-bapak satu dan ibu-ibu satu dengan satu orang, satu pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, Buya, jika ada salah pertanyaan. Bagaimana hukumnya orang yang meyakini Allah itu berada di atas ars? Lalu apakah dia masih menjadi saudara muslim kita? Atau apakah itu hanya khilafiyah saja, Buya? Karena akhir-akhir ini banyak para ulama yang sering duduk bareng, mengajak persatuan umat, tapi di dalam pertemuan itu banyak ulama yang mereka itu berbeda akidah. Baik. Begitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beda itu masalah keyakinan, akidah. Bukan masalah yang orang boleh berbeda pendapat. Kalau orang meyakini duduk di atas arsy, karena orang itu akan mengucapkan sesuai dengan pemahamannya. Duduk di atas arsy. Ini kalimat yang berbahaya. Tidak ada takbir dalam Quran, dalam hadis Nabi. Kalau yastawi alal arsi, ar-Rahman al-arsi istawa, beristiwa. Bukan berarti harus menerjemahkan duduk, Anda faham makna duduk. Makanya para ulama kita menyerahkan, jangan dibahas sudah, muruha lewati. Kalaupun harus dibahas dengan manhaj, yang kedua dengan takwil. Istawa menguasai dan seterusnya. Supaya orang tidak mengarah kepada makna-makna yang menyerupai makhluknya. Baik, jika ada orang mengatakan Allah ada di atas arsy, duduk di atas arsy dengan keyakinan seperti itu, maka dia telah menyerupakan Tuhan dengan makhluknya, memerlukan arsy. Sementara arsy yang menciptakan adalah Allah. Allah tidak memerlukan arsy, dan sebelum Allah menciptakan arsy, Allah sudah ada. Dan setelah Allah menciptakan arsy, Allah tetap seperti sebelum menciptakan arsy. Allah tidak memerlukan arsy. Allah tidak menciptakan arsy lalu Allah untuk tinggal di atas arsy, tidak. Allah ada dan tidak perlu kepada arsy. Itu akidah ahli sunnati wal jamaati. Akan tapi apakah mereka itu langsung kita katakan kafir? Mengatakan kafir enggak gampang. Sebab di antara mereka ada orang awam atau muta'awilan, salah faham. Tapi kalau kita mengatakan akidah itu sesat, salah, bahkan kalau diyakini begitu keluar dari iman, itu wajib kita ngomong begitu. Cuma di saat menyikapi orang yang kejadian, apakah langsung kita katakan kafir? Ntar dulu, dia muta'awil, dia itu salah dalam memaknai, salah dalam menafsiri, salah di dalam memahami, salah dalam manhajnya. Semoga diampuni dan kembali kepada jalan yang benar. Kita tidak akan mudah mengkafirkan ahli kiblat kok. Nanti ada istilah lazimul madhab minal madhab, bukan lazim. Jadi kalau ada orang mengatakan begitu, apa langsung dia mengatakan Allah di atas arsy, apakah langsung kita katakan dia menyerupakan ini? Mereka sendiri mengatakan tidak menyerupakan. Dari sinilah mereka tidak kita katakan masuk wilayah kafir. Akan tapi keyakinan itu adalah sesat dan berbahaya. Tapi kalau ditanya mereka, apakah menyerupakan dengan Allah? Enggak. Menyerupakan Allah dengan makhluk? Enggak. Itulah yang menjadikan dia selamat. Tidak masuk wilayah kafir. Yang jelas, akidah sesat. Jangan diikuti, jangan ditiru, jangan disebarkan. Jangan sekolahkan anakmu di tempat tersebut. Kalau sekarang sudah bayar mahal, Buya, cabut. Daripada duitmu habis dan anakmu juga hilang. Kadang-kadang sudah terlanjur daftar, anaknya masih diterusin. Ambil, cabut. Di akidah yang seperti itu. Nah, kalau duduk bareng dalam sebuah perjuangan, ya nanti kalau duduk bareng, kami tidak mengatakan kafir kok. Kalau mereka yang mengatakan kafir sudah biasa, banyak kita dikatakan kafir, ulang-ulang kita sudah maafin ya. Ini kafir. Kalau kita tidak boleh mudah mengatakan kafir kepada siapapun. Kalau kesesatan, iya harus kita sampaikan. Oh, ada surat khusus Buya Yahya kafir karena ini, karena ini. Ajib, enggak tanya lagi langsung kafir. Wah, itu hebat benar ini. Nyeru syirik. Nah, semoga Allah menjaga. Termasuk Dr. Muhammad Said Ramadhan Al-Buti dianggap sebagai penyeru syirik. Ajib. Orang bakar akidah dikata penyeru syirik. Lah inilah modelnya yang mudah mengkafirkan. Tapi kita enggak mudah mengkafirkan mereka kan? Kita ada aturannya dalam mengkafirkan. Tapi mereka, du'atul syirik. Penyeru syirik Dr. Muhammad Said Ramadhan Al-Buti. Apalagi? Syekh Mutawalli Sya'rawi juga. Ajib. dianggap menyeru syirik, innalillah. Semoga Allah mengampuni dan berikan hidayah kepada semuanya. Wallahu a'lam bissawab. Jemaah ibu-ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Salli alaihi. Begini Bu ya, mana yang harus dipilih tentang keutamaan saf depan dalam sholat berjamaah sama melakukan sholat sunnah di rumah? Kadang kalau melakukan sholat sunnah di rumah qobliyah enggak dapat saf di depan. Tapi kalau dapat saf di depan, qobliyahnya di masjid. Jadi mana yang harus dipilih? Gambaran baik, ini gambarannya perempuan sholat dengan perempuan ya, atau seorang perempuan yang memang sofnya dirapikan sendiri. Masih ingat kemarin kalau perempuan sholat dengan laki-laki, depan laki-laki, belakang perempuan, sof paling bagus sebagai perempuan adalah paling belakang. Tapi di saat perempuan itu dipisah sofnya, terpisah dari laki-laki, enggak kelihatan dan sebagainya, maka tetap kaidahnya sof yang paling pertama adalah paling bagus. Kemudian ada bukan sof pertama. Pembahasannya adalah bagaimana, mana lebih bagus, sholat sunnah di rumah atau mendapatkan takbiratul ihramnya imam. Itu loh. Yang dikejar takbiratul ihramnya imam. Tentunya kalau memang di depan ya sop paling pertama. Ya didahulukan takbiratul ihramnya imam dong. Jangan sampai kita ketinggalan takbiratul ihram imam. Kemudian nanti sholat sunnah kan bisa dilakukan setelah itu. Jadi langsung saja pergi ke masjid jika waktu sudah mepet agar kita mendapatkan apa? Takbiratul ihram imamnya. Tingkatan yang kedua adalah dapat rokaat pertamanya imam. Tingkat yang ketiga adalah dapat jamaah dengan imam. Ini begitu kan? Paling-paling. Makanya nanti bagi imam itu dianjurkan itu akan menunggu adalah di rokaat yang pertama. Sebelum rukuknya itu lama-lama di rokaat yang pertama. Jadi imam kalau rukuk yang pertama agak dilamakan. Tapi rukuk yang kedua biasa saja. Karena rukuk yang kedua adalah rokaat yang kedua. Jadi imam itu memberi kesempatan makmum untuk bisa ngejar rokaat yang pertama. Jadi makanya kalau ada fikihnya seorang imam, kalau rokaat pertama itu agaklah lama, agar yang mau ngejar bisa ngejar rokaat yang pertama. Kemudian dianjurkan agak menunda lama adalah waktu tasyahud akhir, biar orang bisa ngejar sholat berjamaah. Jamaah selesai. Wallahu a'lam bissawab. Baik, cukup ya. Bismillah. Jangan lupa. Kajian rutin Majelis Al-Bahjah Kitab Hikam Senin malam Selasa yang akan datang. Dan juga akan ada daurah ilmiah kami umumkan kepada siapapun yang mengerti bahasa Arab dan rindu untuk belajar akidah. Akan datang nanti tamu bersama dengan akan kedatangan tamu dari Syria yang tinggal di beliau dari Syria, dari Syam, baca Syarah Khalidatul Bahiyah karangan Imam Dardir bersama Syekh Dr. Abdul Qadir Muhammad Al-Husain Asy-Syami. Daurah baca kitab kurang lebih 2 hari atau 3 hari. Tentunya ini tidak pakai translit, tidak pakai terjemahan. Yang mengerti bahasa Arab. Pelaksanaan daurah adalah 4 setelah Maulid di sini, tanggal 4 sampai 7 Rabiul Awal. 12 sampai 15 November. Tempatnya di LPD Al-Bahjah Pusat. Di sini tempatnya akan kita. Kuotanya terbatas, kita hanya ingin mengajak 100 para penuntut ilmu, 100 asatid saja. Dan juga jangan lupa untuk menghadiri maulid besar di sini, Maulid Akbar, Satu Hati di Al-Bahjah, hari Ahad, tanggal 3 Rabiul Awal, 11 November. Ajak kerabat, saudara, untuk bisa menghadiri majelis tahunan ini. Kemudian, jam 7 pagi sampai selesai. Mari bergabung dalam dakwah melalui program Infak Center Al-Bahjah. Anda bisa mengambil infak rutin Rp1.000 per bulan, Rp1.000 per minggu, Rp1.000 per hari, Rp100.000 per hari. Oke. Untuk menjadi orang tua asuh santri, ini spesial. Anda yang merasa mungkin terlambat mendidik anak, ya Allah anakku sudah gede-gede, gak bisa jadi ulama. Biar mereka jadi orang soleh, Anda ambil anak-anak yang sekarang baru. Anda rawat anak-anak, didik sampai sukses. Dan itu hanya tuan anak orang tua asuh ini spesial santri berprestasi. Yang ada gambarannya, akhlaknya baik, dia akan menjadi ulama-ulama. Dan itu perlu dikhususkan ini. Maka kita ajak orang tua asuh untuk bisa mendidik mereka. Kalau perlu sampai dibuatkan pondok nanti. Jadi jangan ragu kalau ngangkat anaknya, kalau ngambil anak. Infak online via transfer, nomor rekening 7200-4292. Infak kebutuhan Maulid Akbar, yang ingin berpartisipasi dalam Maulid Akbar, boleh bergabung dengan apapun yang Anda miliki, harta dan yang lainnya. Tapi ingat, tidak ada yang keliling datang ke rumah-rumah. Kalau anda ingin berinfak, anda datang. Kita tidak pernah menyebar proposal untuk pembangunan pondok atau maulid nabi atau kurban. Baik, infak peduli bencana, bank muamalat, nomor rekening 1390123123. Itu untuk bencana. Dan juga telah dibuka pendaftaran baru untuk SD IKU, SD Islam Qur'ani Al-Bahjah. Dibuka 11 Rabiul Awal, 19 November nanti. Tempatnya di kantor SD IKU di sini. SMP IKU dibuka 6 Sofar, sudah dibuka sekarang. Dan memang kita startnya lebih awal, biar bisa memilih anak-anak yang benar-benar bersemangat, dan yang tidak diterima pun bisa memilih sekolah yang lainnya. 6 Sofar hingga 6 Rabiul Tsani atau 15 Oktober hingga 14 Desember. SMA aku juga sudah dibuka, 6 Sofar sampai 6 Rabiul Tsani, sama 15 Oktober sampai 14 Desember. Yang ingin jadi penyiar radioku boleh bergabung, atau yang ingin ngurusi radio bergabung berdakwah di radio. Keahlian Anda apa saja? Boleh, apakah Anda sebagai teknisi atau Anda sebagai penyiar atau Anda sebagai yang lainnya? Boleh. Nanti dikursus dulu tentunya. Setelah masuk akan dikursus. Atau Anda enggak punya latar belakang tapi Anda punya semangat. Anda yang berbicara atau bisa nutur merapikan kalimat-kalimat, semoga boleh Anda belajar nanti. Yang meninggal diampuni oleh Allah, diangkat derajatnya Allah. Yang sakit diberi kesembuhan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Irhamna wa la tu'adzibna wa ansurna wa la takhdhulna wa afina wa la tumritna wa akrimna wa la tuhinna. Wa'athirin wa'ala tutur alayna innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya Allah, ya Allah, ya Allah, muliakan kami di dunia dan di akhirat. Jaga hati kami ya Allah, jaga iman kami ya Allah, jaga keluarga kami ya Allah, jaga anak-anak kami ya Allah, jaga tetangga kami, jaga masyarakat kami ya Allah, jaga persatuan negeri ini ya Allah. Jauhkan kami dari permusuhan, jauhkan kami dari segala kehinaan ya Allah, jauhkan kami dari perpecahan ya Allah. Wahidat yang maha tahu tentang kami, kami mohon ya Allah, muliakan kami di dunia dan di akhirat. Yang sempit rizki lapangan dengan rizki yang halal penuh berkah. Yang sakit sembuhkan. Yang punya hutang mudahkan kami di dalam membayar hutang-hutang kami. Dan kami mohon ya Allah, ya Allah, ya Allah, ampuni orang tua kami dan guru-guru kami. Berikan kasih sayangmu kepada mereka. Dan kami mohon ya Allah, tambahkan kecintaan kami kepada orang tua kami dan guru-guru kami. Tambahkan kecintaan kami kepada saudara-saudari kami. Dan tambahkan kecintaan kami kepada pasangan dan anak-anak kami. Ya Allah, agar kami mudah mengabdi untuk mereka. Dan kami mohon, jauhkan kami dari kesesatan. Jauhkan kami dari sebab-sebab kehinaan. Jauhkan kami dari segala kemaksiatan. Dan kami mohon, ya Allah, seperti engkau kumpulkan kami saat ini. Kami mohon, ya Allah, kumpulkan kami kelak di surga bersama kekasihmu Nabi Muhammad. Seperti engkau pertemukan jasad kami, pertemukan hati kami dalam cinta karenamu, ya Allah. Ya Allah, engkau maha tahu apa yang terjadi di negeri ini, ya Allah. Percekcokan, perselisihan, ya Allah. Hentikan, ya Allah, dengan kasih sayangmu, ya Allah. Yang bermusuhan, jadikan mereka saling mencintai dan bersatu, ya Allah. Kami rindu persatuan, kami rindu keindahan, ya Allah. Dan jauhkan kami dari fitnah. Dan jauhkan kami dari menfitnah. Jauhkan kami dari diadu domba. Dan jauhkan kami dari mengadu domba. Dan kami mohon, ya Allah, jadikan kami juru-juru damai, ya Allah. Jadikan kami juru damai, ya Allah. Jadikan kami juru damai, ya Allah. Kami mohon, panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat. Dan kami mohon semua yang telah berjuang di tempat ini, engkau maha tahu siapa mereka. Berikan kepada mereka ketulusan dan keikhlasan, ya Allah. Berikan kepada mereka ketulusan dan keikhlasan, ya Allah. Ya Allah. Berikan kepada mereka ketulusan dan keikhlasan. Dan kembalikan kepada mereka dengan segala kebaikan di dunia dan di akhirat. Dan kami mohon kirimkan ke tempat ini orang-orang tulus dan ikhlas ahli surgamu. Yang bisa berjuang bersama kami. Dan kami mohon jadikan kami bersama mereka, ya Allah. Jika kami lemah, berikan kekuatan, ya Allah. Jika kami, ya Allah, kami, ya Allah, miskin harta, berikan kecukupan, ya Allah, untuk berjuang. Dan kami mohon semua yang belajar di tempat ini, berikan kepada mereka ilmu yang manfaat. Orang tua mereka, berikan segala kemudahan di dunia dan di akhirat. Dan kirimkan ke tempat ini orang-orang tulus dan ikhlas ahli surgamu, ya Allah. Dari guru-guru yang tulus, ya Allah. Guru-guru yang tulus, ya Allah. Guru-guru yang tulus, ya Allah. Dan murid-murid yang tulus, ya Allah. Pejuang-pejuang yang tulus, ya Allah. Indahnya ketulusan, ya Allah. Hanya engkau yang memberikan kepada kami ketulusan. Dan kami mohon panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat.